ataupun orang tua dan anak, atau lingkup yang agak lebih besar, yaitu antara tetangga, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atau lingkup yang lebih besar lagi, hubungan sosialnya diatur juga di dalam agama Islam, yaitu antara rakyat dengan pemerintah. Semuanya sudah diatur di dalam agama Islam. Dan sekali lagi, ini menunjukkan tentang keagungan syariat Islam, yang dengan keagungan ini akhirnya kita semakin yakin bahwasanya agama yang benar adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam ini. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan keluarga agak sulit ya. Gini aja. Bagus aja. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana Islam mengatur hubungan yang berkaitan dengan keluarga, maka kita akan benar-benar mendapati bagaimana hubungan tersebut diatur dengan rapi dan diatur tanpa cacat. Dan ini pesan pertama di dalam kajian ini sebelum kita membaca materi yang saya sebutkan, dan insya Allah sudah dipegang oleh ibu-ibu sadari-sadari muslimah sekalian, bahwa Islam mengatur hubungan antara suami istri dengan sempurna, tanpa cacat. Islam mengatur bagaimana hubungan tersebut benar-benar mendatangkan kebahagiaan. Dan kalau begitu, kita akan dapati semestinya idealnya keluarga muslimah adalah keluarga yang pasti sakinah, mawaddah, dan rahmah jika ia mengerjakan syariat Islam tersebut. Nah, kemudian nanti di tengah perjalanan kok ada keluarga muslim yang tidak sakinah, mawaddah, dan rahmah, nah, ini menunjukkan berarti ada semacam kesalahan pada penerapan ajaran tersebut. Bukan ajarannya yang keliru, akan tetapi penerapan pada ajaran tersebut yang kurang sempurna. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema ridha pasangan hidup atau ridha kawan hidup. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu arti ridha? Kalau kita perhatikan, ridha tulisannya bukan seperti yang di dalam kertas yang ibu pegang, yaitu pakai DA biasa, rida. Ya, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dia tulisannya adalah rida. Dan dibaca reda ataupun ridha. Dan ini berasal dari bahasa Arab, ya. Kata ini yang sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab, yaitu radhiya yardha, yang dalam bentuk kata masdarnya ridha, ataupun kata masdarnya tersebut diambil dari kata-kata ar-ridha. Artinya dalam bahasa Indonesia yaitu rela, suka, atau senang hati. Rela atau suka atau senang hati. Ketika kita mengatakan ridha pasangan hidup, karena saya sekarang berbicara dengan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasangan hidup yang dimaksud dalam kajian kita ini adalah suami. Pasangan hidup yang dimaksud dalam kajian kita ini adalah suami. Dan pasangan yaitu maksudnya dua orang, laki-laki ataupun perempuan. Ridha pasangan hidup maksudnya adalah dua orang yang bersama-sama hidup bersama. Kalau saya berbicara di hadapan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, berarti yang saya tuju adalah ridhonya suami. Ini inti kajian saya. Bagaimana seorang wanita muslimah yang statusnya dia sebagai istri menggapai ridha suami. Timbul pertanyaan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tema ini diangkat? Apa pentingnya? Dan saya sering berpesan kepada para pendakwah, orang-orang yang ingin memberikan nasihat, para ustaz, agar setiap kali ingin menyampaikan agama kepada umat Islam, maka diambil dulu perhatian dan perasaan mereka, sehingga yang akan disampaikan nantinya benar-benar dirasa penting, benar-benar masuk ke dalam sanubari, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu ridha, apa itu pasangan hidup, dan kita akhirnya tahu maksud dari tema yang kita angkat, yaitu menggapai ridha suami, maka timbul tadi pertanyaan, kenapa tema ini diangkat? Apa pentingnya tema ini? Ya, artinya begini, kalau ada orang bertanya, itu kan tujuan kajian Ustaz adalah bagaimana seorang istri menggapai ridha suami. Lalu ada lagi dia bertanya, emang kalau sudah tergapai ridha suami, suami senang, suami gembira kepada istri, emang kenapa? Ini awal-awal dulu sebelum kita masuk bagaimana cara menggapai ridha suami. Kalau seandainya suami ridha, memang kenapa? Ada apa di balik ridha suami? Nah, itu judul sinetron, Bu. Ada apa di balik ridha suami? Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ada di dalam makalah kita di halaman pertama. Saya bacakan, saudariku muslimah, semoga kebahagiaan senantiasa bersamamu. Mohon diaminkan, ibu. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Oleh karenanya perhatikan sikapmu terhadapnya atau perasaan suamimu terhadapmu. Ini sebab paling utama kenapa kita membahas tentang bagaimana seorang istri menggapai ridha suami. Dan jangan ada dalam majelis ini pemikiran bahwa istri terus yang dituntut, suaminya berbuat zalim gak pernah disalahin sama ustad-ustad. Suaminya kasar, KDRT, seenaknya mau menang sendiri, tidak mau disalahin sama ustad-ustad. Enggak. Sekarang kita berbicara, saya berbicara di hadapan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Maka untuk nasihat ini, bagaimana ridho, menggapai ridho suami, ini ditujukan dulu kepada para perempuan muslimah. Nanti jika kita berbicara di hadapan para lelaki, maka kita akan beritahu bahwasanya Anda sebagai seorang suami pun mempunyai kewajiban sebagaimana Anda berhak menuntut hak Anda di hadapan istri Anda. Maka kembali kita ke pertanyaan tadi. Kalau seandainya kita angkat tema ridha pasangan hidup atau kawan hidup. Yang maksud tema tersebut adalah bagaimana seorang istri kiat-kiatnya menggapai ridha pasangan hidupnya, yaitu suaminya. Nah, timbul tadi pertanyaan, kalau sudah tergapai, suami kita ridha kepada kita, suami kita senang kepada kita, suami kita tidak pernah marah murka kepada kita, memang kenapa? Ada apa di balik ridha sang suami? Maka jawabannya, ada surga jika suami ridha, dan ada neraka jika suami tidak ridha. Bayangkan ibu, pentingnya permasalahan ini. Dan ini pun dianggap sebagian orang merasa tidak penting lagi. Kenapa? Karena ada lagi yang lebih ngeyel dari pertanyaan yang pertama. Kalau memang ridha suami mendatangkan surga, dan kalau suami tidak ridha, maka diancam neraka. Memang kenapa? Ada apa dengan surga? Ada apa dengan neraka? Nah, tentunya ibu-ibu yang hadir di sini tidak perlulah bertanya seperti itu. Ya? Karena itulah salah satu PR-PR tatkala mendakwahi manusia, Bu. Ya? Mendakwahi manusia itu harus dituntut, terutama di zaman sekarang. Banyak orang yang hatinya keras, banyak orang yang ngeyel, banyak orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu harus dijelaskan serinci mungkin. Semua celah yang dianggap oleh dia sebuah pertanyaan harus kita tutupi dan kita jawab. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau ada yang bertanya, kalau menggapai ridha suami kenapa Ustaz? Karena ujungnya surga. Ending cerita istri yang dapat ridha suami adalah surga. Ending cerita istri yang tidak dapat ridha suami adalah neraka. Taib. Ada lagi yang bertanya, tambah parah lagi. Emang kalau masuk surga, masuk neraka, kenapa Ustaz? Nah, kira-kira kalau ibu ditanya seperti itu, kenapa Bu? Karena, jawabannya mudah. Karena di surga terdapat nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Di neraka terdapat siksa yang tidak pernah bisa dibayangkan pedihnya. Nah, itu jawabannya ibu. Sekarang coba kita lihat hadis berikut. Jadi kalau ridha suami bisa digapai oleh seorang istri, maka dia dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya salawatullahi wasalamu wa barakatuh alaih surga. Dan sebaliknya, sebaliknya. Artinya apabila dia mendapatkan sebaliknya, suami sering murka, ya, ada suami kadang-kadang kalau diceritakan oleh dia duduk-duduk dengan kawan-kawannya. Mas, istrimu bagaimana sifatnya? Ah, udah deh, ganti judul lain. Ya, seakan-akan kalau dia ingat istrinya, sudah dia ingat cengkeramannya, ingat mulutnya. Ya, dinasihati oleh suami satu kali, kemudian istrinya menjawab 100 kali. Makanya kalau lagi ngumpul-ngumpul, bapak-bapak, kalau lagi ngumpul-ngumpul, mas, gimana keadaan istrimu? Ah, sudah, ganti judul yang lain. Saya datang ke sini ingin happy. Kalau mengingat itu mumet. Apakah dirasa oleh apakah perasaan suami terhadap Anda seperti itu ataukah sebaliknya? Maka hati-hati ini. Karena dia berujung surga atau neraka, bahkan bisa dipastikan. Ya, ibadahnya seorang perempuan tidak akan bisa bermanfaat tanpa ridho suami. Garis baik, garis bawah itu baik-baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Ibadah yang suka sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, amal ibadah yang lainnya tidak akan bermanfaat dengan manfaat yang sangat signifikan tanpa ridho suami. Ya, tanpa ridho suami. Meskipun saya pernah juga ditanya oleh seorang ibu-ibu, ustaz, gimana? Boleh enggak saya berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini? Ya Allah, masukkan saya ke surga Firdaus. Dan ini pertanyaan langsung sampai ke saya. Ya Allah, masukkan saya ke surga Firdaus. Tapi kalau nanti saya masuk ke surga Firdaus dan suami saya yang itu tuh juga masuk surga Firdaus, maka tolong jangan pertemukan kami lagi. Nanti kalau sudah sampai di surga, ya ente lagi. Ya, rupanya ada istri-istri yang gimana dengan suaminya. Ya, ada sebagian istri-istri yang kalau ngirim SMS ke suaminya, mas kapan pulang? Ya 2 minggu lagi. Dalam hatinya membatin, alhamdulillah. Sebaliknya ada suami juga seperti itu, Bu. Dan ini langsung saya diceritakan oleh orangnya. Ustaz, boleh enggak saya berkata seperti ini? Ketika istri saya sakit, saya bawa berobat ke dokter sana, bawa berobat ke dokter sini, bawa berobat ke dokter sana, belum sembuh. Kemudian saya katakan kepada istri saya, wahai istriku, sabar ya, ini mungkin ujian dari Allah. Tetapi sebenarnya di dalam hati saya membatin, ya Allah, cepat ya Allah. Cepat. Masih banyak yang ngantri. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, coba perhatikan. Itu semua timbul dari kata ridho tadi. Ya, kata ridho tadi. Coba perhatikan sekarang hadis yang kita tulis di sini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini sahih. Saya bacakan hadisnya. An Husain ibni Mihsan anna ammatan lahu atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fafaragat min hajatiha faqala laha adhatu zawjin anti? Qalat na'am. Qala fa aina anti minhu? Qala فكيف أنت له فأين أنت منه قال يعلى فكيف أنت له قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. Artinya, dari Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata bahwa bibinya, bibi beliau, Bibi Husain ini adalah sahabat perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bibinya pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan. Lalu selesai dari keperluannya, maka ia berkata. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh mendatangi laki-laki yang bukan mahramnya dengan catatan beberapa catatan atau dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak khalwat, bercampur laki-laki perempuan tanpa hijab. Yang kedua, tidak ikhtilat, tidak khalwat artinya tidak berdua-duaan laki-laki dan perempuan tanpa ada satu mata pasang mata manusia pun yang melihatnya. Yang kedua syaratnya tidak berikhtilat bercampur antara laki-laki dan perempuan yang banyak tanpa hijab. Kemudian yang ketiga yaitu karena ada keperluan. Yang keempat seorang perempuan harus menutup auratnya. Yang kelima tidak boleh membuat-buat suara yang menimbulkan godaan bagi laki-laki. Nah, lihat ibibinya Husain mendatangi Rasulullah karena ada sebuah keperluan. Setelah selesai keperluannya, keperluannya itu adalah biasanya bertanya tentang perihal agama. Setelah selesai keperluannya, maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu wanita yang mempunyai suami? Kemudian ia menjawab, iya, bala. Bala, ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, bagaimanakah sikapmu kepada suamimu? Atau kepadanya? Nah, itu salah Bu ya. Bagaimana sikapmu kepadanya? Begitu Bu maksudnya. Agak keliru itu. Bagaimana sikapmu kepadanya? Maka wanita tersebut menjawab, aku tidak pernah meremehkan haknya kecuali yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari aku tidak pernah meremehkan haknya. Lihat Bu, mohon maaf, ini kajian dengan materi ya. Ini kajian bukan tematik biasa. Maka saya akan sangat fokus dengan ini. Jadi mohon diperhatikan. Di sini aku disebutkan aku tidak pernah meremehkan haknya. Para ulama menjelaskan apa maksud meremehkan haknya. Dan ini penting buat ibu-ibu saudari-saudari muslimah agar menggapai ridha suami yang tadi ujungnya surga. Para ulama menjelaskan aila uqassiru, aku tidak pernah meremehkan haknya, maksudnya aku adalah tidak pernah meremehkan kewajiban-kewajibanku, tidak pernah meremehkan kewajiban-kewajibanku. Ya, ini satu. Yang kedua, maksud aku tidak pernah meremehkan haknya adalah aku senantiasa mendahulukan kepentingan suami dibandingkan yang lain. Lihat ini, tafsiran yang kedua. Aku tidak pernah meremehkan haknya, aku tidak pernah melalaikan kewajiban-kewajibanku. Yang kedua, mendahulukan kepentingan suami dibandingkan yang lain. Seperti misalkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ibu dihadapkan kepada dua pilihan, dua choice. Yang pertama adalah saya ingin melanjutkan sholat sunnah. Yang kedua, sang suami ingin dilayani makannya, minumnya, ataupun keperluan-keperluannya untuk pergi keluar rumah bekerja. Maka berdasarkan hadis ini, yang dimaksud tidak pernah meremehkan hak suami adalah aku senantiasa mendahulukan kepentingan suami dibandingkan keperluanku. Meskipun itu mengerjakan ibadah sunnah. Nah itu ibu. Ya, meskipun itu mengerjakan ibadah sunnah. Nah, di sini perhatian contoh kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang suami memanggil istrinya, wahai Ummu Fulan, wahai ibunya Ahmad, tolong sini, saya ada perlu sedikit. Maka dia mengatakan, sebentar, sholat sunnah belum selesai. Itu Bu masih mending. Ya. Ada yang jawabannya tidak ibadah. Sebentar, sinetron episode terakhir. Ini lebih parah lagi. Yang mengerjakan amalan sunnah saja bisa dikalahkan dengan panggilan suami. Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya. Karena memang manusia tidak dibebani sesuai dengan di luar kemampuannya. Ya, manusia tidak dibebani di luar kemampuannya. Kemudian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, perhatikanlah di manakah dirimu darinya. Ini perhatikan, Bu. Kalau pertanyaan pertama, saya bacakan bahasa Arabnya. Pertanyaan pertama, Rasulullah SAW bersabda, fa aina anti minhu. Artinya, bagaimanakah atau di manakah kamu darinya? Maksudnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kamu wahai istri, bagaimana keadaanmu terhadapnya? Sikapmu terhadapnya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa kaifa anti lahu?" Artinya, bagaimanakah dirimu kepadanya? Artinya, kamu kelakuanmu terhadap suamimu itu bagaimana? Perhatikan perasaan suamimu terhadapmu. Nah, itu dia. Perhatikan perasaan suamimu terhadapmu. Kenapa demikian wahai Rasulullah? Karena fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu hanyalah surgamu atau nerakamu. Dalam bahasa Arab ada kata innama. Ya, ibu-ibu bisa lihat di dalam hadisnya, fa innama innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Ini menunjukkan bahwasanya surganya seorang istri, nerakanya seorang istri tergantung suaminya. Perasaan suaminya terhadap istrinya bagaimana? Bukankah setelah ini berarti tema menggapai ridha pasangan hidup? Ridha suami penting karena sangat erat kaitannya dengan nasib kita di akhirat. Nasib yang pada saat itu tidak ada nasib kecuali dua kampung. Kampung surga atau kampung neraka. Tidak ada yang lain. Maka ibu-ibu, penting sekali membahas tema ini. Menggapai ridha suami. Ridha pasangan hidup. Karena dengan menggapai ridha tersebut, seseorang dapat surga atau sebaliknya. Jika tidak menggapai, maka dia dapat neraka. Ini berarti syarat mutlak. Syarat mutlak setelah beriman kepada Allah. Anda, wahai wanita muslimah, yang ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli zakat, ahli bantu orang, tetapi lihat kelakuan Anda terhadap suami Anda. Atau lihat perasaan suami Anda terhadap Anda. Ya, makanya sering-sering bertanya kepada sang suami, wahai suamiku, ridhokah engkau selama ini kepadaku? Karena itu pintu surga. Ada sebagian istri kadang-kadang dia gengsi untuk bertanya keridhaan suami. Jangan bertanya keridhaan suami untuk mengucapkan jazakallahu khairan, terima kasih, semoga Allah memberikan hal yang lebih baik dari apa yang telah engkau berikan kepadaku. Itu kadang-kadang sebagian istri kadang-kadang gengsi. Ya, misalkan sudah diajak makan, sudah dibelikan ini dan itu, kadang-kadang lupa, ataupun lebih parah lagi gengsi untuk berterima kasih. Nanti Ustaz kalau diterima kasih, dia kepalanya besar, hidungnya membesar. Ya, maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tidak demikian. Itu salah satu amal ibadah. Kita ingin menggapai ridha sang suami. Bagaimana ridha tersebut kita bisa dapat? Nah, ini hadis pertama yang menunjukkan bagaimana tema kita ini penting. Ridha pasangan hidup. Karena dengan ridha suami, nasib surga atau neraka ada sesuai dengan ridha suami tersebut. Ini yang pertama. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan lagi. Bagi seorang muslimah, suami adalah pintu surganya. Jika sang suami ridha kepadanya, maka surgalah pahalanya. Tetapi jika sang suami murka kepadanya, maka nerakalah pahalanya. ataupun balasannya. Ini sudah kita bahas tadi, ya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang. Bahkan dengan ridha ini, Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan seorang istri memilih pintu surga yang 8 yang lebarnya selebar antara Mekah dengan Busra. Silahkan dia pilih dari pintu yang 8 tersebut. Salah satu syarat utamanya adalah menggapai ridha suami. Ya, lihat hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, di dalam buku kita belum ada itu. Rasulullah SAW bersabda, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها قيل لها أدخل الجنة من حيث أبواب الجنة شئت. Artinya, jika seorang perempuan salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada perempuan tersebut, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Dan kita tahu pintu surga ada 8 pintu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, itu gara-gara seorang mendapat ridha suami. Ya, seorang mendapat ridha suami. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, lihat pentingnya ridha suami. Gara-gara ridha suami inilah akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk membela para suami. Lihat, kita baca, saudariku muslimah, demi keridhaan suami, Rasulullah SAW bersumpah sebagai bentuk penekanan dari beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa alladhi nafsi bi yadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fatahba alayhi illa kana alladhi fis sama' sakhitan alayha hatta yarda anha." Lihat, subhanallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya." Maksudnya agar sang istri melayani suaminya. Lalu ia menolak, sang istri tersebut menolak, melainkan yang di langit. Nah, di sini ada beberapa tafsiran. Kata-kata yang di langit, garis bawah itu, Bu. Yang di langit maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang di langit maksudnya adalah para malaikat. Yang ketiga, yang di langit maksudnya adalah para bidadari yang nantinya akan menjadi pasangan-pasangan sang suami tersebut tatkala di dalam surga. Melainkan yang di langit murka atasnya sampai suaminya ridha kepadanya. Lihat ini ibu, bagaimana pentingnya menggapai ridha suami. Kapan suami murka, maka yang di langit murka. Bisa Allah yang murka, bisa malaikat yang murka, atau bisa bidadari yang murka, atau penjelasan yang keempat, bisa empat-empatnya yang murka. Bisa tiga, tiganya yang murka. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan batasannya sampai kapan murkanya itu? Sampai kapan murkanya itu? Sampai suaminya ridha. Nanti ada penjelasan tersendiri ini ketika kita membahas bagaimana cara menggapai ridha suami. Ya, ini baru saya ingin menyebutkan kepada ibu-ibu saudari muslimah bagaimana tema ini penting. Baru itu. Ya, saya ingin meyakinkan tema ini sangat-sangat penting bagi seorang wanita muslimah. Lihat dalam hadis ini, Rasulullah SAW sampai bersumpah. Dan bukankah sumpah itu adalah menyebutkan sesuatu yang agung untuk menekankan pembicaraan? Rasulullah SAW bersumpah, demi jiwaku yang berada di tangannya. Artinya demi Allah. Ya, ini penekanan. Untuk sebuah apa? Apabila seorang istri membuat murka suaminya, maka dilaknat, dimurkai oleh Allah atau malaikat atau bidadari atau ketiga-tiganya sekaligus. Laknat dan murka tersebut berhenti sampai kapan? Sampai sang suami ridha. Menunjukkan bagaimana pentingnya menggapai ridha sang suami. Kemudian di sini disebutkan, lihatlah ridha suami. Sangat erat kaitannya dengan murka atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat erat dengan murka yang ada di langit ataupun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu agak kurang, dengan murka atau tidak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba perhatikan sekarang pentingnya menggapai ridha sang suami juga bagi seorang istri muslimah. Jadi, dengan berbicara seperti ini, sekarang kita sudah harus merubah mindset kita, Bu. Bahwa salah satu misi hidup saya, bagaimana dapat ridha suami. Nah, itu dia. Ini salah satu misi hidup seorang muslimah. Ya? Bukan hanya sekedar bagaimana saya dapat perhiasan yang banyak, mobil yang mewah, santunan yang banyak, harta waris peninggalan nanti yang banyak. Tidak. Tetapi salah satu tujuan hidup, dan ini pentingnya menuntut ilmu. Kita akhirnya tahu tujuan hidup. Salah satu tujuan hidup saya sebagai wanita muslimah, bagaimana saya gapai ridha suami. Meskipun berat. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu saudari-saudari muslimah, menggapai ridha suami tidak semudah membalik telapak tangan. Saya pernah dicurhati oleh seorang ibu-ibu. Beliau cerita, Ustaz, saya ini menikah baru pertama. Tapi dengan takdir Allah, saya menjadi istri yang kedua. Dan saya menerima itu. Saya tahu dia punya istri yang pertama. Kemudian terjadi, saya ingin bertanya tentang keadilan. Sang suami membuatkan rumah untuk istri pertama dan juga membuatkan rumah untuk istri untuk saya sebagai istri yang kedua. Tapi untuk saya dia pakai atapnya, berbicara atapnya saja, dia pakai kayu. Untuk istri yang pertama dia pakai baja ringan. Ustaz, apakah ini sebuah bentuk ketidakadilan? Apakah berhak saya menuntut suami saya dan semisalnya? Maka ini kan memerlukan pengorbanan perasaan, pengorbanan kadang-kadang dia harus berusaha menggapai keadilan dengan cara yang halus agar tetap dapat ridha suami. Karena kapan suami tidak zalim, suaminya saleh dan juga suaminya bertanggung jawab, tetapi istrinya yang tidak bersyukur kepada kebaikan suaminya, maka berarti dia termasuk istri yang tidak mendapat ridha suami, karena nanti suaminya murka kepada dia. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka hati-hati. Ya, coba perhatikan sekarang hadis yang ketiga, pentingnya ridha suami. Saudariku muslimah, ketahuilah, surga sangat erat kaitannya dengan ridha suamimu. Sangat erat kaitannya dengan ridha suamimu. Coba perhatikan hadisnya, saya bacakan agak panjang, mohon sabar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum bi rijalikum fil jannah. Qulna bala ya Rasulullah. Qala an-nabiyyu fil jannah والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزور إلا لله في الجنة ألا أخبركم بنسائكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها قالت هذه يدي في يدك لا أقتحل بغمض حتى ترى الله. Lihat, artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sedikit tentang Anas ibu, menyimpang dari tema kita. Anas bin Malik ibunya bernama atau kunyah ibunya adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini potret orang tua yang cerdas, yaitu meletakkan Anas yang masih berumur sepuluhan tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Anas bin Malik mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Maka saya pesan kepada para orang tua, termasuk ibu-ibu, dan terutama ibu-ibu, karena di pundak andalah pendidikan anak. Ya, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. "Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti." Seorang lelaki suami pemimpin atas keluarganya, istri dan anak-anaknya. "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa an auladihi wa hiya mas'ulatun anhu." Dan seorang perempuan, istri, ibu, dia pemimpin di rumah suaminya dan pendidik anak-anak suaminya. Lihat, di situ disebutkan. Jadi poin pendidikan lebih dicondongkan kepada seorang istri dibandingkan kepada seorang suami. Meskipun seorang suami juga mempunyai andil dalam pendidikan anaknya dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akan tetapi pengkhususan kepada ibu. Maka perhatikan, dan dia penanggung jawab atas mereka. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Coba perhatikan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini adalah hasil dari potret seorang orang tua yang cerdas, yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas bin Malik, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Anasun yakhdimuka." Ini Anas menjadi pembantumu. Silakan pakai. Akhirnya Anas bin Malik mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dunianya apa? Hartanya banyak. Dan anaknya banyak. Sampai diriwayatkan dalam sejarah, seperti dalam kitab Siyar Alamin Nubala, anaknya Anas bin Malik sampai 100. Menunjukkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Allahumma barik lahu fi malihi wa auladi. Doa Rasul sallallahu untuk anak bisma Anas bin Malik. Kapan didoakan oleh Rasulullah? Karena Anas bin Malik dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantunya. Kebahagiaan dunia juga yang didapati oleh Anas bin Malik adalah bahwasanya beliau salah satu perawi hadis. Meskipun umur beliau masih belia, masih muda, beliau salah satu perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa demikian? Karena beliau dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan pendidikan anak-anak kecil. Karena itu yang beliau rasakan. Ya. Kemudian, ibu-ibu, saudara-saudara, sedangkan beliau mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kenapa? Karena beliau akhirnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang yang mencintai orang, maka dia akan bersama yang dia cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ma'a man ahab." Seseorang bersama orang yang dicintainya. Anas bin Malik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat akhlak beliau, hidup bersama beliau hampir 10 tahun. Akhirnya Anas bin Malik mencintai beliau. Dan Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan bersama yang dicintainya. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu mencintai Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW di dalam surga, maka Anas bin Malik pun di dalam surga. Ini semua berkat apa? Orang tua yang cerdas. Orang tua yang cerdas. Maka bu, pak, jangan sampai kita mau masuk surga sendiri, lupa dengan pendidikan agama anak kita. Ya, sebagian orang kadang-kadang, saya ngaji ini, saya ngaji ini, tapi anaknya dibiarkan. Anaknya kadang-kadang tidak bisa baca Quran, tidak mengetahui hukum-hukum Islam, tidak tahu hukum haid padahal sudah haid. Dan semisalnya, maka belajarlah dari Ummu Sulaim yang sukses mendidik Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu sedikit tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian akan lelaki dari kalian sebagai penghuni surga?" Kami menjawab, "Tentu mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Nabi di dalam surga, Abu Bakar As-Siddiq di dalam surga, seorang syahid di dalam surga, anak kecil yang meninggal tatkala dilahirkan di dalam surga, seseorang yang mengunjungi saudaranya di dalam pedesaan, ia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah, maka ia di dalam surga." Ini adalah semua amalan-amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran menarik di sini, sedikit menyimpang dari tema kita juga, bahwa semestinya hidup seorang muslim senantiasa selalu berpikir, saya masuk surga atau neraka. Selalu, Bu, seperti itu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Setiap hari seperti itu. Saya masuk surga atau neraka. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari. Itu gaya hidup para sahabat. Yang dengan lifestyle tersebut mereka mendapat ridha Allah. Dan ridha Allah berujung surga. Salah satu gaya hidup para sahabat adalah selalu memikirkan nanti nasib saya di surga atau neraka. Karena dengan berpikir seperti itu dia akan hati-hati hidup di dunia. Jalan tidak jalan kecuali di jalannya Allah. Kapan orang seperti itu? Ketika dia memikir saya ingin masuk surga dan tidak ingin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Bukan itu yang kita inginkan, tetapi penjelasan sedikit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang wanita dari kalian penghuni surga?" Wanita dari kalian penghuni surga. Maka kami menjawab, "Tentu mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau bersabda, "Setiap wanita yang pecinta, romantis, membuat suaminya senantiasa kelepek-kelepek. Bagaimana indahnya menjadi seorang istri, bagaimana dia berusaha agar dia senantiasa romantis. Ya, menjadikan dirinya senantiasa romantis. Bisa membuat suaminya nyaman di hadapannya. Suaminya senang ketika melihatnya. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang, beliau bersabda, "Setiap wanita yang pecinta dan banyak melahirkan anak." Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menyatakan bahwa agar kita tahu bagaimana cara banyak mengetahui perempuan tersebut banyak melahirkan anak padahal belum dicoba. Ya, caranya adalah lihat kerabat-kerabatnya. Lihat kerabat-kerabat perempuan tersebut. Ya. Ibunya, kakaknya, adik-adiknya yang sudah menikah, apakah banyak melahirkan anak? Kalau banyak, maka itu pertanda bahwasanya perempuan ini adalah subur. Dan ini pelajaran menarik bagi para suami ataupun para lelaki yang ingin mencari istri. Hendaknya dia memperhatikan perempuan yang dia nikahi adalah yang banyak melahirkan anak. Dan tidak boleh menikah dengan wanita yang mandul. Ustaz, itu diskriminatif terhadap perempuan. Bukankah kemandulan dia tidak menginginkannya? Kenapa kemudian tidak boleh menikah dengan wanita yang mandul? Maka jawabannya, yang memerintahkan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nasihat bagi lelaki yang ingin menikah. Adapun bagi lelaki yang sudah menikah dan ternyata istrinya mandul, maka dia bersabar dengan keadaan seperti itu. Sebagaimana bersabarnya Yahya, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi yang lain. Bahkan para nabi alaihimussalatu wassalam, seperti Nabi Ibrahim, mendapatkan Ismail setelah nikah 86 tahun. Nabi Zakaria mendapatkan Yahya setelah berdoa 110 tahun. Subhanallah. Ya, maka bukan tindakan dan bukan pendapat diskriminatif terhadap seorang perempuan ketika Islam mengajari bahwa nikahilah wanita-wanita yang melahirkan banyak anak. Dan jangan menikahi wanita yang mandul. Kalau terbukti mandul, sebelum menikah terbukti mandul, maka tidak boleh dinikahi. Karena salah satu tujuan syariat untuk menikah adalah mempunyai anak. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Dan insyaallah ta'ala, kalau seandainya saya masih diizinkan ke sini, tahun depan kita akan membahas tentang anak. Ya, sekarang menggapai ridha suami, tahun depan kita mendidik anak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kita lanjutkan, jika ia marah atau diperlakukan buruk kepadanya. Maksudnya begini, kalau sang istri marah dengan kelakuan suaminya, atau sang suami berlaku buruk kepada dia, ya, kepada sang istri, maka ia berkata, istri ini berkata, ini tanganku dalam tanganmu, aku tidak akan tenang tidur sampai engkau ridha wahai suamiku. Lihat kata-kata di sini. Saya ingin menyebutkan sebuah solusi menarik ketika tatkala terjadi percekcokan di antara suami istri. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tatkala terjadi percekcokan suami istri, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita ingin mencari jalan keluar, jangan sampai ada pemikiran dia yang salah Ustaz, saya yang benar. Ya? Dia kejam Ustaz, tidak jaga perasaan perempuan. Dia selalu begitu Ustaz. Ya, tidak mau mengalah, mau menang sendiri. Maka ini adalah pencarian solusi yang keliru. Catat baik-baik. Cara mencari solusi tatkala terjadi percekcokan antara suami istri, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah adalah bagaimana agar hubungan kembali harmonis. Itu caranya. Ya? Bagaimana agar hubungan kembali harmonis? Bagaimana saya bisa memaafkan dia dan bagaimana dia bisa menerima saya? Itu adalah solusi tatkala terjadi percekcokan antara suami istri. Jangan sampai dirunut ketika ibu ada masalah apa dengan sang suami. Begini Ustaz, dia yang salah Ustaz. Ya, saya selalu dipojokkan. Saya begini, akhirnya cerita 20 tahun yang lalu. Ya, cerita sampai 20 tahun. Enggak selesai-selesai. Yang ada tambah dongkol, tambah. Dan yang ada kebaikan-kebaikan suami hilang di hadapan dia. Seperti seorang istri. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya salah satu penyebab seorang istri masuk ke dalam neraka adalah yakfurnal ashir. Tidak berterima kasih kepada suami. Bagaimana tidak berterima kasihnya istri kepada suaminya? Idza ahsana ahadukum ilaihinna. Jika salah seorang dari kalian, wahai para suami, berbuat baik selama sepanjang tahun. Lalu satu keadaan, suami mungkin salah, suami mungkin teledor, lalai. Maka sang istri mengatakan, Mas, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku selama ini. Ya, menikah 25 tahun, setelah itu sang suami mungkin lalai dalam membelikan martabak. Misalkan ya, ada sebagian seorang suami sebelum pulang menelpon istrinya. Wahai istriku, sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Mau apa? Saya mau pulang ke rumah. Oh, mau ini martabak sebelah sana enak. Di samping Hotel City Season enak. Enggak ada, ya udah. Contoh. Ya, maka akhirnya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, sang suami di tengah jalan melihat makanan yang dia sukai, lupa martabaknya. Pulang dia dengan bawa makanan semangatnya. Sampai di muka pintu melihat istrinya, baru ingat martabak. Jadi di muka istrinya itu ada martabaknya. Maka sang suami langsung minta, lupa. Langsung sang istri mengatakan, "Mas, kamu ini kita menikah 25 tahun, engkau tidak pernah berbuat baik selama ini." Lah itu anak lima ngapain? Enggak pernah berbuat baik. Ya. Nah ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah, maka solusi kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya ketika seorang perempuan ataupun suami istri bercekcok, maka yang dicari bukan siapa menang kalah. Coba Bu amalkan ini. Bukan dicari siapa menang kalah. Dia salah, saya yang benar. Dia yang benar, saya yang salah. Jangan. Tetapi cari solusi bagaimana keharmonisan timbul lagi. Dan itu dimasukkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Seorang wanita lelaki beriman tidak boleh menyakiti istri yang beriman. Jika dia mencintai sesuatu, jika dia membenci sesuatu dari istrinya, maka mungkin dia akan mencintai, menyukai sifat-sifat lain dari istrinya tersebut. Sebaliknya perempuan juga seperti itu. Jika mungkin suami punya penyakit lupa. Ini penyakit para lelaki, lupa. Ya. Ternyata dia memiliki kebaikan-kebaikan lain. Maka itu yang perlu ditonjolkan tatkala terjadi percecokan di antara suami istri dalam rumah tangga. Lihat ini ibu-ibu, perhatikan perempuan ini. "Wahai suamiku, ini tanganku dan ini mana tanganmu? Aku minta maaf. Aku tidak akan bisa tidur dengan nyaman sebelum engkau ridha kepada aku." Ya ada sebagian seorang istri kadang-kadang, bodo amat, mau marah, mau, ya. Bukan urusan, yang penting bantal, tidur. Enggak bisa seperti itu. Ingat hadis tentang laknat tadi. Apa arti laknat, Bu? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus diingat itu baik-baik. Di sini disebutkan tidak bisa tidur dengan tenang sampai suami ridha kepadanya. Meskipun kadang sang suami yang salah, ia yang lebih dahulu mengulurkan tangan untuk meminta balikan. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasul, Bu, bahwasanya wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik dua orang yang sedang bertengkar adalah yang pertama kali memulai salam. Dan memulai salamnya dengan tulus, Bu. Jangan. Suaminya juga tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Kata sang istri, istrinya sudah menurunkan egonya begini, langsung sang suami, "Cie-cie minta maaf." Gimana? Ya jangan. Tetapi sambut dia yang minta maaf tersebut. Ya, sambut dia yang minta maaf tersebut. Dia sudah menurunkan egonya. Ada sebagian seorang perempuan, para istri yang benar-benar dia tinggi, gengsinya tinggi. Ya. Mengatakan gini, Bu, mengatakan kepada suaminya, "I love you" itu enggak pernah. "Saya mencintaimu" saya tidak pernah. Padahal dia sangat sayang kepada suaminya. Kenapa? Karena punya rasa gengsi di hadapan dirinya. Kalau nanti dia disaya katakan seperti itu, saat dia nanti hidungnya besar, kepalanya membesar, nanti seenaknya berbuat kepada saya. Enggak begitu. Saya katakan, Bu, ada disebutkan oleh para ulama sihir yang halal. Dalam bahasa Arab, as-sihrul halal. Sihir yang halal. Bagaimana sihir halal tersebut? Sihir yang halal adalah rayuan sepasang suami istri kepada pasangannya. ya, rayuan istrinya kepada suaminya ataupun suaminya kepada istrinya. Rayuan yang begitu indah. Seperti misalkan, saya beri contoh ibu-ibu, dan ini mudah-mudahan bisa diamalkan. Dan lihat, lihat buktinya. Ya, lihat buktinya. Saya pernah mengatakan dalam sebuah kajian, wahai bapak-bapak sekalian, Mbok Yao, kalau jadi suami itu yang romantis, kalau manggil istri dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang sayang, yang manja, yang menunjukkan kita cinta kepadanya, ya, masa nikah 25 tahun panggilannya cuma Mboe, sini Mboe. Ya, kadang-kadang tidak ada panggilan yang seperti yang dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan ya Aisyah, itu panggilan manja untuk seorang yang bernama Aisyah. Jadi kalau seandainya panggilannya namanya misalkan Laila, dipanggil dengan ya Lain. Ya, ini panggilan bagus untuk atau panggilan manja untuk seorang istri yang bernama Laila. Atau panggilan Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya Humaira, wahai Humaira, yaitu wahai istriku yang berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mendengar kajian seperti ini, seorang suami ingin mempraktekannya kepada istrinya. Ini si suami cerita sendiri sama saya. Ustaz, kajian yang tadi saya praktekkan kepada istri saya. Dengan panggilan saya kata dia, saya malu untuk mengungkapkannya, pokoknya panggilan sayang. Apa jawaban sang istri? Lihat. Anak, mau apa kamu? Manggil-manggil seperti itu, pasti ada maunya. Ya, bukannya diterima, bukannya berhusnudzon, dia ingin mengamalkan apa yang dia dapat di dalam kajian. Ya, ini ibu-ibu. Nah, kalau saya berbicara di hadapan para lelaki, juga seperti itu, saya sering menyinggung, seorang suami kadang-kadang tidak menjaga perasaan istrinya. Misalkan, sang istri sudah berdandan habis-habisan. Sang suami dingin sedingin kutub utara. Sampai misalkan sang istri beli anting, ya, untuk mempercantik dirinya di hadapan suaminya. Sang istri sudah membuka lama ini. Mas, ini mas, ada apa? Telingamu kemasukan semut. Subhanallah. Ya, sang suami kadang-kadang tidak begitu perhatian kepada suaminya, kepada suaminya, atau suami tidak begitu perhatian kepada istrinya. Maka contoh-contoh seperti ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa seorang harus menjaga bagaimana seorang pasangan ridho kepada kepada pasangannya. Lihat, perhatikan, ya, ini saya kenapa bercerita panjang tadi, contoh-contoh nyata tadi, karena kadang-kadang kegengsian itu membuat seseorang akhirnya tidak mudah untuk memaafkan atau minta maaf, memaafkan dan minta maaf. Ya, karena rasa gengsi tadi, dia susah untuk memaafkan ataupun minta maaf. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Kita langsung, kita baca lagi. Tidak bisa tidur dengan tenang sampai suami ridha kepadanya. Meskipun kadang sang suami salah, ia yang lebih dahulu mengulurkan tangan untuk meminta balikan. Ini yang saya sebutkan tadi. Bahwa sebaik-baik dua orang yang bertengkar, yang paling pertama kali minta maaf. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan hanya dilakukan antara teman dengan teman, tetapi teman sepanjang hidup. Dan sedikit menyinggung tentang kata hidup ini, Ibu. Ketahui baik-baik, ya. Kata-kata sebagian kadang-kadang rayuan mungkin gombal, ya. Engkaulah pasangan sehidup sematiku. Enggak mungkin sehidup semati. Sehidup saja. Kecuali kalau mati sama-sama. Ya. Maka ini harus kita ingat baik-baik bahwasanya istri kita, bagaimanapun kita mencintainya, maka tidak akan pernah mati bersama-sama, kecuali kalau ditakdirkan mati bersama-sama. Begitu juga suami kita, bagaimanapun kita mencintainya, maka tidak akan pernah kita hidup semati, sehidup semati, paling sehidup. Setelah itu kalau suami kita meninggal, yang paling semangat memanggil tukang pemandian mayat suami kita siapa? Ibu-ibu. Yang paling semangat. Ya. Kalau seandainya seorang ibu dikatakan kepada beliau, wahai ibu, suami ibu meninggal dan kami berniat untuk tidak menguburkan suami ibu. Tetapi kompensasinya kami kasih 1 miliar. Mau? Enggak mau dia. Harus dikubur. Nah, begitulah dunia. Ini sedikit menyimpang tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap dunianya, dunia yang dia hidup di kehidupan dunia ini. Kita lanjutkan. Sehingga rasa dongkol hati karena ia tahu di balik kelembutan hati akan menumbuhkan rasa ridha dari sang suami. Ini ingat baik-baik, Bu. Ya, di balik kelembutan hati seorang perempuan menimbulkan rasa ridha dari sang suami yang berujung surga dengan nikmat tiada tara dambaan setiap wanita. Maksudnya adalah surganya Allah yang tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Dan ini jawaban saya yang atas pertanyaan pertama tadi. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, ridha suami kenapa? Ya karena ujungnya surga. Taib, kalau masuk surga emang kenapa? Maka jawabannya, di surga tempat nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, mala ainun ra'adattu li'ibadis salihin, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yaitu yang tidak pernah, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah. Dan memahami surga penting agar kita tidak tergiur dengan dunia. Memahami surga penting agar kita tidak tertipu dengan dunia. Garis bawah itu baik-baik, Bu. Catat, jadikan status di Facebook. Ya, maksudnya itu perkataan penting. Memahami surga penting agar kita tidak tertipu dengan dunia. Setiap orang yang sudah mulai lalai, dia mulai lebih condong kepada dunianya, maka ingat surga. Niscaya dia akan kembali jalan di jalan yang lurus. Saya beri contoh misalkan, seorang menghalalkan segala cara demi dunia. Di Indonesia, Bu, sekarang lagi rame-rame daging anjing. Ya, dijual, kadang-kadang orang tidak mengetahui itu daging anjing. Itu tujuannya apa, Bu? Ujung-ujungnya duit, dunia. Kapan seseorang mulai menyimpang ke situ, mencari harta dengan cara yang haram, maka ingat surga, niscaya dia akan kembali lagi. Karena dunia dengan segala macam isinya tidak akan pernah bisa disamakan dengan satu tempat cemeti. Ibu tahu, busur panah itu kan ada tempatnya. Ya? Rasulullah SAW mengatakan, "La mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Sungguh, tempat cemeti seseorang, tempat kalau kita memukuli sapi, yaitu pakai cemeti itu, tempatnya itu yang tidak ada harganya di dunia, tetapi ketika di surga lebih utama, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Makanya saya katakan, ya, mengingat surga penting agar tidak tertipu dengan dunia. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang perempuan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bermodalkan penampilan, penampilan lahiriah, rambut, ya, bulu mata gelombang nusantara, kemudian pedi medicure dan semisalnya. Ya? Hanya perhatian penampilan, maka itu salah satu termasuk orang-orang yang lebih condong kepada dunia. Ada. Sedangkan urusan agamanya kosong. Hafalan Al-Qur'annya cuma 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna Ataina. Ya? Hukum-hukum sholat tidak paham, hukum-hukum wudu tidak paham, hukum-hukum darah tidak paham. Yang haram, saya katakan di sini dengan tegas, haram seorang muslimah tidak paham tentang hukum darah yang keluar dari dirinya. haid, nifas, istihadhah. Pelajari itu baik-baik, karena itu yang ibu hadapi hampir setiap waktu, setiap bulan, setiap melahirkan, setiap waktu kalau istihadhah. Maka ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang dimuliakan, itu contoh orang-orang yang menyimpang, yang lebih condong kepada dunia, cuma lebih memperhatikan penampilan, pakaian, kemudian sepatu high heel 1,5 meter. Kemudian tas, tasnya harus branded, padahal KW10. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Sedangkan urusan agama kosong. Maka kapan kita lebih condong ke situ, maka ingat, surga lebih indah dibandingkan semuanya itu. Makanya saya katakan tadi di awal bahwasanya mengingat surga penting agar tidak tertipu dunia. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudariku muslimah, seorang wanita harus maklum bahwa sebagaimana ia membuat ridha suaminya, maka seperti itulah ia akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Sebesar ridha suami, sebaik itu perlakuan Allah kepada seorang muslimah. Subhanallah. Bukankah ini penting? Ingat Bu ya, ini baru tema, baru membicarakan tema, belum isi kajian kita. Ya, baru membicarakan tema bagaimana pentingnya menggapai ridha sang suami. Karena memahamkan ini saja harus benar-benar bisa dipahami baik-baik. Karena seseorang kadang-kadang asal hadir pengajian, yang penting apalagi sudah ada niatnya sudah berubah, tidak nyaman dengan ibu si fulan hadir, padahal terpaksa. Enggak. Ini kita ingin dapat ilmu bagaimana ternyata penting ridha suami. Sebesar ridha suami, sebaik itu perlakuan Allah terhadap Anda wahai saudariku muslimah. Coba perhatikan perkataan ulama besar, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ulama besar yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Kita sekarang hidup di abad ke-15 Hijriah. Berarti sekitar 700 tahun yang lalu beliau hidup. Beliau berkata, "Innal mar'ata idza ahsanat mu'asharata ba'liha kana dzalika mujiban li ridhallah wa ikramihi laha min ghairi an ta'mala ma yahtassu birrijal." Wallahu alam. Ini penting, Bu. Perkataan indah ini. Bahwa seorang wanita jika ia berbuat baik kepada suaminya, maka hal tersebut adalah mengkonsekuensikan ridho Allah dan pemuliaan Allah terhadapnya, tanpa harus melakukan apa yang merupakan kekhususan para lelaki. Wallahu a'lam. Apa maksudnya, Ibu? Perkataan beliau ini timbul atau menjelaskan tentang sebuah hadis. Hadisnya bagaimana? Perhatikan, saya bacakan. Tidak ada di dalam buku, di dalam materi kita. Saya bacakan. Seorang perempuan pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar ya, Bu. Saya bacakan biar lengkap hadisnya. Saya bacakan saja. Saya lebih suka membaca meskipun dikatakan orang, ya baca, ustadznya baca, biarin. Ya, kenapa? Karena biar lengkap hadisnya. Coba perhatikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang perempuan pernah bertanya kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alal rijali jihadun?" Wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, para lelaki mempunyai kewajiban untuk berjihad. Wabiha yahsulul ajral azim. Dan dengan jihad tersebut, mereka mendapatkan pahala yang besar. Fama alaina nahnu. Kemudian perempuan tersebut mengatakan, "Kalau begitu wahai Rasulullah, kita dapat apa?" Ya, kita dapat apa? Lelaki berjihad, berkorban harta, dapat pahala. Berkorban dengan nyawa, dapat pahala. Kami perempuan apa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Alaikum al-jihad. Iya, kalian mendapatkan pahala jihad. Yang mana pahala tersebut, ya, seseorang ketika dia berbuat baik kepada suaminya, maka dia akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam menceritakan bahwa seorang wanita jika ia berbuat baik kepada suaminya, maka hal tersebut mengkonsekuensikan ridho Allah dan pemuliaan Allah terhadapnya, tanpa harus melakukan apa yang merupakan kekhususan para laki. Nggak perlu jihad. Seorang perempuan nggak perlu jihad. Jihadnya dalam mengurus suaminya. Jihadnya dalam menggapai ridho suaminya. Jadi perkataan beliau ini adalah penjelasan terhadap hadis yang maknanya saya sebutkan tadi. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, ini hadisnya nih sekarang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaik. Aku utusan perempuan kepada engkau. Jadi perempuan datang kepada Rasulullah SAW, mengaku, aku utusan para perempuan di belakangku kepada engkau. Hadzal jihad, jihad ini, katabahullahu ala rijal, yang Allah telah wajibkan atas para perempuan. Fa'in usibu ujiru. Jika kalau seandainya mereka mendapatkan luka, luka saja dapat pahala. Wa in qutilu kanu ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau mereka mati tatkala jihad, maka mereka hidup di sisi Allah dalam keadaan dimasukkan surga dan diberikan nikmat di dalam surga. Wa nahnu ma'syaran nisa' naqumu 'alaihim fama lana min dzal. Padahal kami perempuan, kami itu yang ngurus para lelaki yang berjihad tadi. Lalu kami dapat pahala apa? Mereka setelah kami urus, mereka berjihad, mereka dapat surga. Itu enak banget. Kami yang ngurus mereka. Kami yang menyediakan pakaian mereka, yang menyediakan celana mereka, makan mereka. Terutama masalah makan. Ini saya sering singgung ibu bapak-bapak ini. Ya, kasihani istrimu tentang makan. Kadang-kadang ada suami yang makannya lidahnya rewel. Ya. Keasinan sedikit, langsung banting pintu, keluar rumah, makan di luar rumah. Jaga perasaan istri. Istri itu 3 kali sehari, ya, memasak untuk keperluan suaminya. Mengalah-ngalahkan koki bintang 5. Dan itu 3 kali sehari dalam puluhan tahun. Gak pernah bosan. Lihat. Makanya sang istri ini mengatakan, kami yang ngurus suami lelaki tersebut. Tapi kenapa kalau mereka berjihad, dapat luka, dapat pahala. Mereka meninggal di mati syahid, mereka dapat surga. Hidup di sisi Allah. Dapat rezeki dari Allah. Lalu kami bagaimana? Pamalana min dzalik. Lalu kami bagaimana? Maka Rasulullah SAW menjawab, ala ablighi man laqiti minan nisa. Nah, ini sampai juga kepada ibu-ibu hadis ini. Sampaikan kepada semua perempuan. Dan alhamdulillah hadis ini berarti sampai kepada ibu-ibu. Anna ta'ata zauj wa'tirafan bihaqqihi ya'dilu dhalik wa qalilun min kunna man yaf'alhu. Lihat bu, ini hadis sahih bu ya. Saya akan sebutkan nanti riwayat siapa. Bahwa taat kepada suami, mengakui hak-hak suami, itu senilai dengan jihad yang kamu sebutkan tadi. Tetapi kata Rasulullah SAW, ibu harus terima ini. Dan mudah-mudahan ibu termasuk di dalamnya. Qalilun min kunna man yaf'alhu. Sedikit dari kalian, wahai para perempuan yang melakukannya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini termasuk yang sedikit tersebut. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, kemudian juga oleh Imam At-Tabarani. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini semua untuk menggapai siapa? Ridha sang suami. Ridha sang suami sangat berkaitan erat dengan perlakuan Allah terhadap wanita muslimah tersebut nanti di akhirat. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kita lanjutkan membaca, saudariku muslimah, sudahkah anti itu kamu dalam bahasa Arab, mengetahui hak suami, Mari perhatikan hadis yang sangat luar biasa berikut. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qaal, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ibnatin lahu, fa qala ya Rasulullah, hadhihi ibnati qad abat an tatazawwaj. Fa qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ati'i abaki. Fa qalat, walladhi ba'athaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqu az-zawj ala zawjati. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqqu az-zawj ala zawjati an law kanat qarhatun falhasatha ma addat haqqahu. Qalat, walladhi ba'athaka bil haqq la atazawwaju abadan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. Ibu-ibu, sebelum saya artikan, sudahkah saudari mengetahui hak suami? Ini pertanyaan singgungan dari saya untuk ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Ya. Karena ketahui baik-baik, seorang istri tidak akan pernah mendapat ridha yang benar-benar ridha dari sang suami yang nanti ujungnya surga tadi itu, kecuali dengan mengerjakan hak-hak suami, dan kecuali istri mengetahui kewajiban-kewajibannya. Makanya saya pesan, ibu-ibu, baik yang sudah menikah, yang belum menikah, maka pelajari baik-baik kewajiban Anda apa, hak suami apa, sebelum melanjutkan hubungan ke kekeluargaan ini. Sebelum melanjutkan hubungan kekeluargaan ini. Setengah 12 mulai tanya jawab. Sekarang sudah jam 11. Belum masuk materi. Gimana dong? Ya. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari. Sebelum melanjutkan hubungan ke hubungan suami istri, maka pelajari baik-baik. Dan ini fungsi kajian ini. Agar kita mengetahui hak suami, mengetahui kewajiban kita sebagai istri, dan akhirnya kita mengerjakan itu. Coba perhatikan hadisnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata. Abu Sa'id, nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama aslinya Sa'ad bin. Ya. Abu Sa'id ini kunyahnya. Dan saya di sini ingin menjelaskan kepada ibu-ibu bahwa mungkin sebagian yang sudah mengenal sunnah Nabi, namanya mungkin tidak Arab atau tidak Islami dalam tanda kutip seperti itu. Misalkan namanya nama perempuan, misalkan namanya siapa? Ya. Mohon maaf, yang namanya Yuyun misalkan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu enggak ada yang namanya Yuyun. Yuyun itu kan dalam bahasa Arab tidak ada, tetapi nama yang masyhur di tengah kaum muslimah. Maka ketika dia sudah mengenal sunnah, maka dia ingin berubah namanya. Maka akhirnya dia memakai kunyah Yuyun, Ummu Abdillah misalkan. Maka kalau ditanya, ibu-ibu, ini adab ya bu ya. Ketika ditanya, bu namanya siapa? Maka jawabnya, nama saya Yuyun. Jangan jawab dengan kunyah. Namanya siapa? Ummu Abdillah, itu bukan nama, itu kunyah, panggilan. Kalau dalam bahasa Indonesianya, mamanya Abdullah atau ibunya Abdullah. Nah, begitu. Bagi laki-laki juga seperti itu. Ya, misalkan namanya Alex. Ya, kan bukan nama yang dari Arab ataupun bukan nama yang ada dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah bernama dengannya? Boleh, tidak ada larangan. Lalu dia sudah mengaji sunnah, kemudian dia berkunyah Abu Abdillah. Ketika kenalan, pak namanya siapa? Abu Abdillah. Enggak. Kalau dalam tatanan adat Arab itu keliru. Kalau ditanya nama, ya nama sebutkan. Adapun kunyah, kita yang memanggil si fulan. Misalkan Ummu Yuyun sini. Ummu Abdillah sini. Ya, itu untuk menghormati orang tersebut. Adapun dirinya sendiri enggak boleh menyebutkan. Saya Ummu Abdillah. Enggak, tetapi sebutkan namanya. Nah, ini sekitar tentang kunyah yang mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan jadi ilmu. Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya Sa'ad bin Malik. Beliau berkata, seorang lelaki pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak perempuannya. Lelaki tersebut berkata, wahai Rasulullah, ini adalah anak perempuanku. Ia menolak untuk menikah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda. Sebelum saya lanjutkan. Di sini pelajaran menarik. Bahwa salah satu solusi terbaik tatkala mendapati masalah di dalam keluarga, maka berikan masalah tersebut, adukan masalah tersebut kepada orang yang beragama. Orang yang pintar agama. Adukan masalah tersebut. Ya, kepada orang yang pintar agama. Ini ibu-ibu, saudari-saudari. Lihat, bapak ini membawa anaknya perempuan. Karena anak perempuannya tidak mau menikah. Nah, ini kan permasalahan agama. Maka cari solusi dari yang ahli agama. Sebagian orang kadang-kadang cari solusi pertama kali dia ke psikiater, psikolog, ya. Kemudian mendapatkan arahan-arahan, tapi kosong dari nilai-nilai agama. Maka ini tidak benar. Maka kembalikan, kalau ada permasalahan dalam keluarga, baik permasalahan antara suami istri, antara anak dengan orang tua, maka kembalikan kepada yang ahli agama. Ini saya akan mendapatkan kebaikannya. Lihat, sekarang saya lanjutkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, taatilah bapakmu. Anak perempuan tersebut berkata, demi zat yang mengutus, yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Ini kata lainnya adalah demi Allah. Ya, ini sumpah. Demi Allah, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, hak suami atas istrinya adalah jikalau ada luka bernanah, lalu ia menjilatinya. Maksudnya sang istri menjilatinya. Niscaya ia belum sempurna menunaikan hak suaminya. Anak perempuan tersebut berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kalau begitu aku tidak akan pernah menikah selamanya. Maksudnya apa? Hak tersebut sangat berat. Suami punya luka-luka, yang dari luka tersebut keluar nanahnya, maka akhirnya kalau sang istri menjilatinya untuk menghentikan darah dan nanahnya, itu pun dikatakan belum sempurna menunaikan haknya sebagai seorang, menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Belum sempurna. Maka sang perempuan ini mengatakan, kalau begitu aku tidak akan menikah selamanya. Karena berat. Ini menunjukkan bagaimana besarnya menggapai ridha suami, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan nikahkan mereka, yaitu anak-anak perempuan, kecuali dengan izin mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, ini semua ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya menggapai ridha Allah. Sekarang saudariku muslimah, semoga dirimu sabar dalam menghadapi suamimu demi menggapai ridha kawan hidupmu tersebut. Perkataan saya seperti ini, bahwa enggak mudah menggapai ridha suami. Ya, tidak mudah menggapai ridha suami. Kadang berkorban harta, kadang berkorban perasaan, kadang berkorban waktu. Tidak mudah menggapai ridha suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Dan demi menggapai ridha suami, maka konsekuensi logisnya adalah seorang muslimah wajib menunaikan hak-hak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, di bawah ini hak-hak suami yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh para muslimah. Yang pertama, selalu siap melayani di atas ranjangnya. Ya, selalu siap melayani di atas ranjangnya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada melayani di atas ranjang adalah melayani bergaul, dan ini bahasa halus. Dan di dalam Islam dianjurkan untuk memakai bahasa kiasan, meskipun boleh memakai bahasa yang vulgar. Bahasa kiasan diantaranya kata-kata melayani di atas ranjang. Ini bahasa kiasan, ya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Bahasa kiasan. Dan di sana ada bahasa yang vulgar. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh, mohon maaf sekali lagi, zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai bahasa vulgar. Jadi boleh seseorang untuk memakai bahasa yang kiasan, dan itu lebih baik dibandingkan memakai bahasa yang vulgar. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya katakan ini dan saya ingin jelaskan ini, bahasa vulgar dan bahasa kiasan? Saya pernah di suatu ketika di pedalaman Kalimantan, ada seorang, waktu itu kita singgah di sebuah masjid dan ingin buang air kecil, buang air besar. Lihat, ini buang air kecil, buang air besar itu bahasa kiasan atau bahasa vulgar, Bu? Ha, Bu? Kiasan atau vulgar? Kiasan. Sebelum saya masuk ke dalam WC, tertulis di pintu WC tersebut, bahasa vulgar. Mohon maaf, ya, mohon maafin. Kalau sudah berak, maka tahinya disiram. Ini bahasa vulgar. Ya. Nah, ini ibu-ibu. Saya berpikir dalam Islam boleh enggak seperti ini? Maka, ya boleh. Tetapi bahasa kiasan lebih bagus lagi. Contoh, Rasulullah SAW sering memakai bahasa kiasan. Misalkan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya. Kata-kata keluarga ini bahasa kiasan. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa? Saya ulangi, ya. Coba fokus kepada saya. Yang masih ingat bumbu dapur, lihat, fokus dulu. Sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya. Ini bahasa kiasan atau bahasa vulgar, Bu? Kata-kata keluarganya tersebut. Kiasan. Keluarga di sini maksudnya apa? Istrinya. Nah, ini bagus untuk dipakai, Bu. Misalkan saya nanya ke Pak Mirza. Pak Mirza, gimana kabarnya? Saya WA-an dari Indonesia. Pak Mirza, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana keluarganya? Alhamdulillah. Itu maksud saya adalah istri dan anak-anaknya. Kalau saya bertanya, itu kan bagus. Tapi kalau saya bertanya, Pak Mirza, gimana keluarganya? Bagus, alhamdulillah. Ustaz, baik. Gimana istrinya? Ngapain nanya istri-istri saya? Nah, itu kan gak kiasan namanya. Ya. Itu yang saya maksud. Maka bahasa kiasan lebih bagus. Sama seperti ini. Selalu siap melayani di atas ranjang. Di atas ranjang, bukan main petak umpet. Tetapi sudah kita ketahui bahwasanya itu adalah bahasa kiasan. Baik. Sekarang perhatikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menjelaskan dulu. Siap, selalu siap. Kata-kata selalu siap ini penting untuk dibahas. Walaupun kita dalam keadaan belum siap, istrinya belum siap. Misalkan, lihat, Bu, cerita saya berikut. Ini, Bu, ya, rintihan para suami. Jadi suatu ketika saya makan, menghadiri undangan walimatul urus. Dia wajib, kita harus hadiri kalau seandainya kita mampu menghadirinya. Kemudian ada bapak-bapak datang. Ustaz, saya boleh makan di samping Ustaz? Silahkan. Sambil makan boleh bertanya? Oh, silahkan. Saya bilang ini lumayan, kehilang kenikmatan ini sambil jawab. Akhirnya bapak tersebut bertanya, Ustaz, benarkah kalau seorang istri atau suami sudah umur 50 tahun, maka sang istri berhak untuk menolak ajakan suaminya? kalau suaminya ingin minta dilayani di atas ranjang. Oh, memang kenapa Pak? Istrinya ngomong apa? Dia mengatakan, istri saya itu, lihat Bu, ini rintihan para suami Bu. Istri saya itu, Ustaz, kata dia, kalau diajak untuk di atas ranjang, dia selalu berkilah. Pak, sekarang umur saya sudah tua, kalau ember itu masuk ke dalam sumur sakit. Itu bahasa kiasan. Pak, kalau seandainya saya harus mandi di subuh hari, maka dingin, saya gak kuat, nanti masuk angin. Maka sang suami ini mengatakan, Ustaz, benarkah, bolehkah istri seperti itu? Kami ini, Ustaz, umur suami yang sudah 50 tahun ini, satu pekan dapat sekali itu juga masih mending, Ustaz. Lihat Bu, rintihan suami. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata selalu siap itu penting. Walaupun Anda wahai istri belum dalam keadaan sedang siap. Ya. Contoh yang kita akan contohkan nanti dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi memasak, membakar roti. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Kalau ibu lagi membuat kue, misalkan kuenya yang harus di open. Opennya bukan open listrik, bukan open listrik yang ada setelannya itu, tetapi bahkan open listrik mungkin. Opennya open kompor misalkan. Ya. Bisa enggak kue itu ditinggal ibu? Bisa enggak? Saya bertanya Bu, bisa enggak? Hah? Enggak bisa. Pasti gosong. Kalau ditinggal gosong. Maka meskipun kita sedang membakar roti, kalau suami kita menginginkan kita di atas ranjang untuk melayaninya, maka tinggalkan itu roti segosong-gosongnya. Tapi matikan dulu kompornya. Nanti kebakaran. Ya? Kenapa? Saking pentingnya permasalahan itu. Artinya gini, kata-kata selalu siap di atas ranjang. Kata-kata selalu siap ini, meskipun ibu sedang tidak siap. Ya? Meskipun mungkin, apalagi kalau itu tadi masih mending, karena ada alasan syar'i. Pak, lagi masak nih, gimana? Itu pun harus ditinggalkan. Ini kadang-kadang ada alasannya nggak syar'i banget. Apa? Misalkan, Dek, ayo ke kamar. Ya, maka sang istri, sebentar bang, episode terakhir sinetron bang, kita ingin tahu endingnya apa ini, subhanallah. Ya, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari, kata-kata selalu siap ini penting, walaupun dalam keadaan kita sedang tidak siap, atau walaupun keadaannya tidak mendukung untuk kita siap. Coba perhatikan sekarang. Ini saya sebutkan di situ hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya sengaja tidak sebutkan lafaz hadisnya supaya tidak terlalu panjang memfotokopinya. Saya cuma sebutkan itunya saja dan tugas ibu apa? Mencatat isinya. Ya, sudah tercatat kan? Sekarang hadis siapa, riwayat siapa, sahabatnya siapa, isinya apa? Itu tugasnya. Ya, lihat isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih, fa'abat an taji'a fabata ghadbana la'anatuha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, ingat ibu, ini bahasa kiasan, ke ranjangnya maksudnya ingin bergaul, ingin dilayani. Lalu sang perempuan istri tersebut menolak untuk memenuhi panggilannya. Lalu sang suami murka. Lihat, kata-kata murka. Ini sebuah penekanan. Lalu sang suami murka. La'anat hal malaika hatta tusbih. Maka niscaya para malaikat akan langsung melaknatnya sampai pagi. Lihat Bu, ada pertanyaan di sini. Ustaz, bagaimana kalau seandainya sang suami tidak murka, dia enjoy-enjoy aja. Saya sering diajak suami ke ranjang tapi saya malas. Tapi dia gak marah. Gimana? Dapat laknat gak? Ini pertanyaan. Nanti kita jawab. Kalau saya lupa ingatkan Bu ya. Yang kedua, Ustaz, itu kata-katanya adalah Lalu sang suami murka pada malam hari itu. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah kalau seandainya diajak di siang hari dan saya menolaknya, apakah kemudian sang istri tersebut atau saya ini mendapatkan laknat juga? Apakah hadis itu untuk malam hari saja atau siang hari juga? Nah, itu dua pertanyaan. Kalau seandainya saya lupa, mohon nanti diingatkan. Ya, lihat ini, Bu, beratnya menolak ajakan suami ke ranjang, dilaknat oleh malaikat. Nah, ini tugas saya sekarang harus menjelaskan beratnya laknat ini. Karena kalau seandainya tidak dijelaskan dilaknat oleh malaikat begitu saja, ibu mendengar arti hadisnya, nggak masuk ke dalam hati, nggak masuk. Ya, tidak masuk ke dalam hati. Sama seperti misalkan dalam masalah membangun masjid, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatatin aw asghara, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid atau meskipun kecil, lebih kecil daripada angkraman burung, ya, sarang burung, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Jujur, Bu, ketika mendengar hadis ini tertarik enggak ingin bangun masjid? Enggak begitu tertarik, Ustaz. Kenapa? Karena rumah yang ibu bayangkan ketika mendengar hadis ini, rumah dunia. Ya? Rumah dunia. Rumah yang kalau cat rumah ini, misalnya, cat rumah ini. Kalau setahun, dua tahun tidak diperbaharui catnya, akan kusam warnanya. Begitulah, akhirnya seseorang tidak tertarik untuk bangun masjid. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar faham terhadap hadis. Sama tadi, seorang istri tidak acuh tak acuh terhadap hadis tersebut. Dia tetap menolak ajakan suaminya. Kenapa? Karena dia tidak begitu paham masalah laknat. Apa dilaknat oleh Allah maksudnya? Abul Aliyah, seorang ulama tabi'i, mengatakan laknat Allah artinya adalah al-ib'ad wa tardu min rahmatillah. Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Seseorang tidak akan bisa hidup damai, bahagia, tentram di dunia dan akhirat tanpa rahmat Allah. Ini bagaimana diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Rasulullah SAW mengancam, la'anat hal malaik. Dan di sini ada penekanan lagi. Bahwa di situ pakai kata kerja past tense. Kata kerja yang telah lampau. Para ulama bahasa Arab menjelaskan, apabila kata kerja yang sudah lampau menjadi jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada penekanan dan langsung. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya enggan untuk datang, dan seakhirnya sang suami murka pada malam itu, maka, ini jawaban nih, maka langsung malaikat akan, langsung dan pasti, niscaya langsung malaikat akan melaknat. Sampai kapan? Sampai pagi. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, masih hadis yang pertama dalam tulisan kita. Masih hadis yang pertama, tapi lafadznya lain. Dan lafadz lain ini menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin tanyakan tadi. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, ma min rajulin yad'u imratahu ila firashi, fata'ba 'alayhi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda anha." Demi jiwaku yang berada di tangannya. Ingat, Bu, ini sumpah. Saya sering mengatakan, seorang kapan bersumpah? Untuk menekankan perkataan apa yang dia ucapkan. Menyebutkan sesuatu yang agung demi menekankan perkataannya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersumpah untuk menekankan perkataannya ini. Berarti yang apa yang beliau sampaikan setelah sumpah ini penting. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya keranjangnya, lalu sang istri enggan atas ajakannya. Lihat, di sini tidak disebutkan malam atau siang. Berarti sudah terjawab, Bu. Hadis itu umum, baik ajakan suami malam atau siang. Kenapa disebutkan malam? Karena kebanyakan memang di atas ranjang terjadi pertempuran pada malam hari. Ya? Pada malam hari. Tetapi umum dia hadisnya. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan malam atau siang. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha, kecuali yang di langit akan murka atasnya sampai dia ridha. Lihat ibu, saudari-saudari muslimah, di sini juga tidak disebutkan. Karena ada yang bertanya, "Ustaz, kalau seandainya suaminya diam-diam aja, enggak murka, enggak marah, enggak cemburut gimana? Apakah saya dapat laknat juga?" Maka jawabannya, lihat tadi sini, enggak ada penyebutan suaminya marah. Beda dengan lafaz yang pertama. Disebutkan malam itu suaminya murka, tidurnya dalam keadaan murka. Ini tidak disebutkan. Yang penting sang istri kapan menolak ajakan suaminya, mau siang hari, mau malam hari, mau suaminya murka atau tidak murka. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha, kecuali yang di langit akan murka atas sang istri tersebut. Sampai kapan? Kalau tadi sampai pagi dilaknat oleh malaikat, ini enggak, sampai suaminya ridha. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, mana yang lebih berat, Bu? Sampai pagi atau suaminya ridha? Hah? Sampai suaminya ridha. Karena kita enggak tahu suami ridha kapan. Mungkin setahun yang akan datang. Mungkin setelah dia poligami. Iya kan? Suaminya ridha kita enggak tahu. Kapan dia ridha? Maka ini, Bu, jangan diremehkan. Aduh, waktunya sedikit lagi ya. Padahal banyak sekali ini. Gimana? Cari nanti waktu biar diteruskan. Ya. Karena apa yang ada setelah nomor satu ini sangat penting. Lebih daripada sebelum-sebelumnya. Lihat lagi, Bu, hadis yang kedua. Hadis di situ disebutkan titik yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi dari Talq ibn Ali radhiyallahu anhu. Ustaz, kalau titik yang pertama berarti isinya apa yang saya tulis? Maka yang ibu tulis, satu, seorang istri mendapat laknat malaikat jika menolak ajakan suaminya. Dua, seorang istri mendapat laknat malaikat meskipun seorang istri mendapat laknat malaikat dia jika dia menolak ajakan suaminya. Apakah suaminya murka atau tidak murka? Itu yang ditulis pertama. Yang kedua, ya, isi kandungan dari hadis titik pertama tadi adalah penolakan itu baik untuk ajakan di siang malam ataupun di siang hari. Ajakan di siang malam ataupun ajakan di siang hari. Yang ketiga, ancaman bagi seorang istri yang menolak suaminya yaitu dilaknat malaikat atau dimurkai, dilaknat malaikat sampai subuh atau dimurkai oleh yang di langit sampai suami ridha. Nah, itu tiga poin yang dicatat dari hadis titik pertama. Hadis titik kedua sekarang. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1165 dari hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ar-rajulu da'a zaujatahu li hajatihi, falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk hajatnya. Ini bahasa juga kiasan. Ya, untuk hajat suami. Bahasa kiasan maksudnya adalah berjima. Nah, itu bahasa vulgar. Maka seorang istri tersebut hendaklah mendatanginya meskipun ia sedang membakar roti. Lihat, Bu, penjelasan menarik di dalam kitab Mirqatul Mafatih, kenapa disebutkan tentang membakar roti? Lihat, yaitu wahala bi syart an yakuna al-khubzu liz-zauj li'annahu da'aha fi hadhihi al-halah. Ini syaratnya adalah roti yang dipanggang tadi dipanggang untuk menyuguhkan kepada suami. Maka biarkan roti itu hangus, gosong, kalau seandainya sang suami menginginkannya pada saat itu. Kenapa demikian? Faqad radhiya bi itlafi mali nafsi. Karena sang suami telah ridha, hancur hangus rotinya, berarti hartanya hancur. Dia ridha, yang penting dia dilayani. Nah, kemudian ada perkataan menarik. Ini perhatikan Bu, jangan pernah meremehkan rintihan suami itu. Ya, wa talful mali ashalu min wuqu'iz zauj fiz zina. Kalau roti tadi dipanggang, kemudian istri dipanggil oleh suaminya, istrinya harus meninggalkan rotinya meskipun gosong, hancur makanannya, tidak bisa dimakan lagi, maka itu lebih ringan dibandingkan seorang suami terperosok ke dalam perbuatan zina. Nah, ini Bu yang hati-hati. Ya, jangan sampai kita meremehkan permasalahan hak suami yang pertama ini. Kemudian Ibu, hadis yang ketiga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah pada titik yang ketiga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah jilid 1 nomor 570. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha, walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu nafsuha." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini pun sumpah. Ini berarti penting. Karena sumpah adalah menyebutkan yang diagungkan untuk menekankan perkataan. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang perempuan tidak akan menyelesaikan hak Allah. Lihat Bu, yang ahli sholat, sholat malam, puasa sunnah, sedekah, baca Quran, hafal Quran. Lihat. Itu ibadah tidak dianggap sempurna. Dengan benar-benar sempurna sampai dia menunaikan hak suaminya. Ini perhatikan. Ada kadang-kadang, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, baru kemarin, terakhir, baru pekan yang lalu, saya berumroh, saya melihat Bu, di Masjidil Haram, sang istri memarahi suaminya. Ya, di samping Ka'bah. Sang istri memarahi suami dengan mengangkat suara. Sang suami sampai iya. Sampai begitu. Lihat ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Bagi yang ahli ibadah, hati-hati bagaimana hubungan Anda dengan suami Anda. Jangan sampai ibadah tersebut nilainya sedikit di sisi Allah gara-gara kita tidak bisa menggapai ridha sang suami. Ya? Kemudian, walau sa'alaha wa hiya 'ala qatab. Kalau suami memintanya, ini pun bahasa kiasan. Dan sang istri tersebut sedang di atas qatab. Qatab para ulama menjelaskan adalah pelana unta. Artinya, sang suami ingin dilayani tatkala di atas pelana unta. Saya juga bingung memikirkan bagaimana caranya terjadi kalau di atas pelana unta. Ya? Pokoknya ibu pikirkan sendiri deh. Ya, entah pakai salto, jungkir balik, biarin. Ada lagi penjelasan menarik. Qatab artinya adalah seorang istri, kalau seandainya seorang perempuan Arab, kalau seandainya mereka hamil, kemudian ingin melahirkan, mereka duduk di atas sebuah kursi yang namanya qatab. Nah, dalam keadaan seperti itu, kemudian suami ingin dilayani, maka wajib melayaninya. Coba bayangkan Ibu, bagaimana pentingnya permasalahan ini, jangan sampai diremehkan. Yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk. Ya? Dan itu penjelasan oleh para ulama, disebutkan oleh An-Nihayah fi Gharibil Asar. Oleh Imam Ibn Al-Athir rahimahullahu ta'ala. Lam tamna'hu nafsuha, maka sang perempuan tersebut, istri tersebut tidak menolaknya. Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi isi hadis titik ketiga adalah dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa seorang istri tidak boleh menolak suaminya walaupun sang istri dalam keadaan sempit di atas pelana unta ataupun ingin melahirkan. Adapun isi hadis titik kedua, hadis riwayat Talq ibn Ali adalah seorang istri tidak boleh menolak suaminya walaupun dia sedang memasak untuk menyuguhkan suaminya. Menyuguhi suaminya. Hadis yang hadis yang sebelum terakhir riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatu min al-huril 'ain, la tu'zihi qatalaki Allah, fa inna ma huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina." Jangan engkau sakiti. Saya ulangi. Tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia, yaitu dengan tidak mau melayaninya, melainkan sang istrinya dari bidadari, istri suami tersebut yang dari bidadari akan mengatakan, jangan engkau sakiti si fulan, semoga Allah membinasakanmu. Lihat beratnya, Bu, ini isi inti hadis titik 4, hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'ad, bahwa seorang istri yang menolak ajakan suaminya mendapatkan doa keburukan dari bidadari. Semoga Allah membinasakanmu, itu doa keburukan. Sesungguhnya suamimu itu adalah tamu saja di depanmu. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kami. Maka hati-hati, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Hadis titik yang kelima. Itu hadis dari riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Tiga orang yang tidak di salat mereka tidak diangkat sampai ke langit. Artinya amalannya enggak diterima. Salat mereka tidak sampai ke atas telinga mereka. Artinya amalnya tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya istri tersebut siapa yang salatnya seperti ini? Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Istri di malam hari dalam keadaan sang suami murka kepadanya karena tidak mau melayaninya. Maka isi hadis titik kelima adalah istri yang menolak ajakan suami tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesuai dengan jadwal kita, kita masuk kepada pertanyaan 11:30. Nanti insyaallah di sela-sela pertanyaan saya akan lanjutkan materi kita ini. Padahal ya, sebelum saya jawab pertanyaan, padahal penting, misalkan dalam masalah ibu lihat coba nomor yang ke 10 menjaga harta. Nah, itu penting tuh, ada penjelasan nanti bagaimana harta yang dijaga, maksud menjaga harta bagaimana. Kalau sang istri punya harta, apakah boleh dia sedekahkan? Haruskah dengan izin suami? Nah, seperti itu. Kemudian juga dalam masalah memberikan pelajaran dan hukuman kepada istri jika sang istri melakukan penyelewengan. Hukumannya bagaimana? Apa urutan-urutan hukuman? Kemudian bolehkah sang suami memukul istri? Ya. Apakah setiap pukulan disebut KDRT? Kemudian apa saja batasan-batasan memukul? Kapan boleh suami memukul istrinya? Ini perlu penjelasan, dan saya sudah mempersiapkan detail, cuma waktunya nggak cukup. Tapi nanti lihat bagaimana solusinya, nanti dicari ya, solusinya dicari, biar saya akan menjelaskannya insya Allah rinci, akan tetapi perlu waktu ya. Maka kajian seperti ini tidak bisa. Saya pernah mengkaji tema ini di Jakarta satu harian penuh. Dari mulai jam 9 sampai maghrib. Baru selesai kajiannya. Ya, karena kita tidak ingin hanya kulit-kulit saja. Ya, perkataan-perkataan diulang-ulangi. Enggak, kita ingin detail. Kita ingin ilmu, rinci, bisa kita amalkan. Seperti itu. Coba nanti dibicarakan oleh panitia gimana caranya. Karena keberadaan saya di sini masih panjang waktunya. Sampai 5 harian. Coba dilihat nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ikhtiarnya wanita-wanita yang berkeinginan menikah, tapi ternyata sebelum menikah dinyatakan mandul? Terkait dengan yang disebutkan Ustaz tadi bahwa wanita mandul jangan dinikahi, padahal wanita itu ingin menjalankan ibadah pernikahan. Maka jawabannya, kalau yang ditanya tentang wanitanya, maka pertama, ketika dia sudah tahu dirinya mandul, maka dia ketika ingin menikah tidak terlarang. Wanita mandul ingin menikah tidak terlarang. Cuma laki-laki yang ingin menikahi wanita mandul, maka dianjurkan untuk tidak menikahinya. Jadi kita lihat dari dua sisi, Bu. Laki-laki kalau ingin menikah, maka dia mencari wanita-wanita yang tidak mandul. Satu. Tetapi kalau seandainya sudah terjadi pernikahan dan ternyata dinyatakan oleh tim medis istrinya mandul, maka pada saat itu mereka berdua bersabar. Taib. Itu kalau dari sisi laki-lakinya. Kalau dari sisi perempuannya bagaimana? Perempuan kalau seandainya dia tahu dirinya mandul, maka dia ingin menikah, boleh, tidak terlarang. Ya, jadi lihat dari dua sisi, Bu, ya. Jangan lihat dari satu sisi saja. Lihat dari dua sisi. Perempuan yang mandul ingin menikah, boleh, tidak terlarang. Islam tidak melarang. Cuma sebelum menikah dia harus menjelaskan dirinya kepada calon suaminya bahwasanya dirinya dengan pernyataan medis mandul. Ah, begitu. Jadi tidak terlarang, Ibu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau seorang istri tidak memasak, tidak melakukan pekerjaan rumah tangga karena semua diurus oleh simbo atau simba? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, menghadirkan pengurus rumah tangga atau bahasa orang Padang biasanya orang rumahan. Ya, betul ya. Orang rumahan, yaitu mengurus atau membantu rumah tangga, maka diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena Fatimah radhiyallahu anha pernah meminta kepada Rasulullah SAW khadim. Meminta kepada Rasulullah SAW pembantu, pernah. Boleh. Tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi lebih baik dari itu, yaitu berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, 34. Ya, itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, khairun min khadim, lebih baik daripada pembantu. Tetapi menghadirkan pembantu di rumah, maka boleh. Ya, tidak mengapa. Nah, lalu apakah sang istri ini tidak bekerja sama sekali? Kan tidak. Dia juga mengatur rumah, memerintahkan sang mbak tadi untuk mencuci ini, menyapu ini. Itu juga termasuk daripada mengatur. Demikian. Jadi boleh saja. Dan berarti dia bekerja sama sekarang antara istri dengan si mbak ini untuk mengatur rumah. Boleh saja. Ya, tidak mengapa. Cuma saya pesan. Sebagian, ini penting, Ibu, ya. Sebagian perempuan ketika sudah punya mbak di rumah, punya mbok di rumah, punya pembantu di rumah, maka dia suka kelayapan keluar rumah. Kenapa ibu-ibu pada tertawa? Ya. Dan apalagi punya pekerjaan di luar rumah. Nah, ini mungkin tidak terjadi kalau di sini, ya. Punya pekerjaan di luar rumah. Nah, ini perhatikan. Tidak ada yang melarang seorang perempuan bekerja. Tidak ada yang melarang Islam tidak melarang seorang perempuan bekerja di luar rumah. Tetapi dengan syarat yang paling utama, di antara syarat-syarat yang banyak, syarat yang paling utama adalah dia harus mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Yang wajib apa? Mengurus rumah suaminya, mengurus keperluan suaminya, mengurus suaminya dan anak-anaknya. Kalau sudah itu dilakukan, maka silahkan dia bekerja di luar rumah. Ya, tetapi itu sulit, Bu. Sulit. Seperti orang mau berenang, boleh kamu berenang, asalkan tidak basah, itu tidak mungkin. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, sekarang, kalau seandainya seorang perempuan bekerja, saya pernah mendapati kejadian seorang perempuan bekerja. Kemudian kata sang suami, Alhamdulillah sang suami penghasilannya lebih dari cukup. Kemudian sang suami mengajarkan atau memerintahkan. Dan ini masuk poin kedua sebenarnya. Mentaati suaminya dalam kebaikan. Memerintahkan, wahai istriku berhenti saja. Alhamdulillah penghasilan saya lebih dari cukup. Maka sang istri mengatakan, enggak mas sayang. Dan ini kan bisa membantu keluarga kita untuk apa bisa membantu. Maka sang suami mengatakan, taib, kalau ukurannya itu, ukurannya adalah membantu suami, membantu ekonomi suami. Ini cerita hakiki bu ya. Sang suami mengatakan kepada istrinya, istrinya PNS, gaji berapa? 7 juta per bulan. Taib, 7 juta per bulan. Sisa pensiun berapa tahun? Sisa pensiun sekitar 10 tahun. Taib, berarti 7 juta kali 10 tahun. Ya, 7 juta kali 10 tahun. Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah, keluarlah mungkin angka 1,5M. Kata sang suami mengatakan, nih, saya kasih kepada engkau wahai istriku 1,5M cash dan kamu berhenti kerja. Ternyata enggak mau juga. Ah ini kan menunjukkan bahwasanya bukan tujuannya untuk membantu ekonomi suaminya, enggak. Ternyata tujuannya adalah mungkin ingin keluar rumah. Ya, ingin berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini tercelanya di situ. Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah, kalau ibu tidak memasak, tidak mencuci karena ada sudah simba, maka tetap saja bukankah yang mengatur simba tersebut ibu tersebut, dan ini termasuk daripada mengatur rumah tangganya. Wallahu alam. Bagaimana taubat seorang istri yang pernah menolak suaminya? Minta halal. Katakan kepada sang suami, wahai suamiku ini tanganku, terimalah. Kemudian sang suami meletakkan tangannya, maafkan aku selama ini telah menolak ajakanmu. Minta halal. Wah Ustaz, dia kalau begitu nanti dia kepalanya besar Ustaz. Dia kalau begitu nanti dia semakin semena-mena terhadap saya. Jangan jauhkan perasaan seperti itu. Minta halal kepada suami. Seorang istri yang lebih menyayangi suaminya daripada ibunya. Yaitu, istri pernah suatu hari, ibunya sakit dan suaminya dalam keadaan lelah. Dan istri lebih melayani suaminya. Sampai ibu istri tersebut ternyata menemui ajalnya. Baru timbul rasa bersalah. Maka salahkah istri tersebut? Maka jawabannya, kalau itu atas perintah suaminya dalam artian, layani aku, maka pada saat itu sang istri tidak bersalah. Ya, sang istri tidak bersalah. Harus dipahami baik-baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dan ini juga pemahaman, ini juga masalah mentaati kebaikan di dalam, mentaati suami di dalam kebaikan. Ada di situ nanti akan saya kupas bahwa kedudukan suami dengan kedudukan orang tua istri, mana yang lebih utama? Maka kalau kita perhatikan hadis Rasul dan ayat-ayat Al-Quran dan perkataan para ulama, maka kita akan dapati bagi seorang perempuan muslimah yang sudah menikah, punya suami, kedudukan suaminya lebih dia dahulukan dibandingkan orang tuanya. Nah itu perlu penjelasan, perlu dalil, ayat Al-Quran, hadis Rasul, mudah-mudahan ada waktulah nanti. Ya, coba dicarikan waktu. Assalamualaikum. Ada yang bertanya langsung. Baik. Sebelum saya jawab pertanyaan langsung, saya akan lanjutkan dulu. Jadi ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan ketika sudah bersuami, kedudukan suaminya lebih utama dibandingkan orang tuanya dalam perihal ketaatan dalam yang baik, dalam yang ma'ruf. Tetapi bukan berarti di sini semena-mena. Dalam artian, sang suami melarang istrinya untuk bakti kepada orang tuanya. Ini tidak benar. Sang suami melarang istrinya untuk menelpon orang tuanya. Ini tidak benar. Misalkan saya pernah diceritakan, waktu itu saya masih di dalam di Arab Saudi. Seorang istri, ibu-ibu curhat. Ustaz, itu suami saya kalau nelpon ibunya, wah bisa berjam-jam. Sedangkan kalau saya dikasih pulsa 10 real untuk nelpon ibu bapak saya. Seorang suami saya Ustaz kalau belikan baju untuk ibunya, oh yang mahal-mahal. Sedangkan untuk istrinya, pesan pertama ketika saya milih baju, cari harga yang paling murah ya. Maka ini tidak benar kelakuan suami seperti ini. Ya. tidak benar. Jadi ibu-ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, sang istri jika sudah mempunyai suami, maka kedudukan suami lebih utama dibandingkan kedudukan istrinya. Kalau kata sang suami, istriku jangan keluar hari ini, saya akan keluar kota, maka pada saat itu sang istri harus taat. Kalau seandainya ternyata ketika suaminya di luar kota, tidak bisa dihubungi, nggak bisa dihubungi, bapaknya sakit keras, dia tetap wajib taat kepada perintah suaminya, ya, tetap wajib taat. Oh, apa dalilnya, apa ayat Al-Qur'annya? Nah, itu semua memerlukan waktu. Bagaimana? Ya, itu sudah saya jawab tadi. Silakan ibu yang ingin bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, sudah menyiapkan waktu untuk memberikan tausiahnya di Muskat lagi, Pak Ustaz. Iya, Ibu. Silakan. Saya mendapat titipan pertanyaan dari sahabat saya. Saya bacakan dulu hadisnya. Dari Aisyah, ia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengalami haid. Rasulullah bercumbu dengannya. Lantas beliau memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutup di tempat memancarnya darah haid. Kemudian beliau tetap mencumbunya di atas sarung. Aisyah berkata, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya untuk berjima sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya? Hadis riwayat Bukhari. Yang ingin ditanyakan, batasan hubungan suami istri saat haid itu bagaimana, Pak Ustadz? Dan pertanyaan kedua, penetrasi kan nggak boleh. Kalau misalnya saat haid hampir berhenti, suami menstimulasi daerah kemaluan dengan anggota badan yang lain, boleh nggak, Pak Ustadz? Maksudnya di atas sarung itu areanya yang boleh di atas dan di bawah area sarung, atau di atas lapisan sarungnya, begitu, Pak Ustadz? Jazakallah khair. Iya. Saya ketika mendengar pertanyaan ibu ini ingat wanita-wanita Ansar. Wanita-wanita Ansar ka Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa, nisa'ul Ansar, la yastahina an yatafaqqahna fid din. Seorang sebaik-baik perempuan adalah perempuan kaum Ansar, yang mereka tidak malu untuk bertanya tentang agama. Ya, meskipun tadi pertanyaannya agak vulgar dan agak sensitif, maka kita akan jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Perhatikan hadisnya, ya. Ketika kamu wahai suami ingin menggauli istrimu dalam keadaan haid, maka buatlah kulla syai'. Kulla itu setiap, tanpa batas. Syai' itu sesuatu dalam bentuk umum. Buatlah setiap sesuatu apapun kecuali memasukkan ember ke dalam sumur. Sudah terjawab semuanya berarti? Perlu perincian lebih dalam lagi? Ya, sudah. Ya, ibu mau salto, mau jungkir balik, silakan. Ya. Yang penting jangan memasukkan ember ke dalam sumur tatkala istri sedang haid, karena itu mendapatkan murka Allah. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Dan adabnya tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih tadi, riwayat Aisyah, yaitu meletakkan sarung di atas kemaluannya. Kalau ada yang bertanya dengan pertanyaan yang ngeyel, sarungnya bisa cabut setelah? Sarungnya bisa cabut itu kalau sarung. Maka jawaban yang dimaksud dengan sarung di sini adalah penutup. Yang mana alhamdulillah di zaman sekarang ada, mohon maaf, pembalut, ada celana dalam, dan ada yang lain-lainnya sebagai penutupnya. Yang penting bukan di kemaluannya. Yang penting tidak memasukkan ember ke dalam sumurnya. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Ada yang langsung lagi, silakan. Saya sering menyinggung kepada para penuntut ilmu untuk bertanya langsung, karena kadang-kadang dari pertanyaan langsung itu akan kita mendapati adab bertanya. Seperti misalkan, saya ini sering contohkan kepada jamaah saya yang ada di Banjarmasin untuk bertanya langsung baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Mereka kemudian alhamdulillah terbiasa. Seperti bertanya, Ustaz, jazakumullahu khairan atas waktunya, barakallahu fikum, baru pertanyaan. Atau pakai pengenalan, nama saya Fulan, ingin bertanya. Jadi itu termasuk adab yang kita ajari para penuntut ilmu agar bisa benar-benar bertanya bukan hanya karena kepada ustadz, tapi kepada yang lain-lain dari orang-orang yang berilmu yang lain agar kita mempunyai adab. Silakan ibu, kalau ada yang langsung ingin bertanya. Kalau tidak, saya bacakan dari kertas. Baik, dari kertas. Kadang-kadang di saat suami saya minta dilayani, meminta haknya, saya suka kecapean lelah. Karena lelah habis memasak dan lain-lainnya. Apakah saya bisa menawar untuk dilakukan esok hari saja? Maka jawabannya tidak bisa. Ya, berdasarkan hadis tadi. Kecuali kalau seandainya sang suami bisa menerima akan hal itu dan dia melihat istrinya dalam keadaan capek. Asal hukumnya ketika sang suami minta, maka kita melayaninya semampu kita. Kalau seandainya kita capek, baru masuk ke dalam hadis bibinya Husain tadi, kecuali yang aku tidak sanggup, maka pada saat itu kita ucapkan, mohon maaf mas, saya sedang capek. Ya, tapi kalau seandainya capek bercampur malas ataupun hal-hal yang mungkin masih bisa kita lalui dalam melayaninya, maka layani. Semoga para ulama mengatakan ajruka ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan rasa capekmu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Tetapi itu kalau saya ditanya oleh para ibu-ibu. Kalau saya berhadapan dengan para lelaki, saya akan nasihatkan kepada mereka. Kalau lelaki, memang hak seorang lelaki untuk meminta jatahnya, meminta untuk dilayani. Akan tetapi dia pun harus kasih sayang terhadap istrinya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran dua. Ini kalau perkataan saya kepada para suami ya bu ya, perhatikan. Begini saya kadang-kadang mengatakan kepada para suami. Makanya dalam Islam kan disebutkan dua hal. Yaitu yang pertama sakinah, tiga hal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang. Ada sebagian suami cuma punya mawaddah, cinta. Yang cinta itu konotasinya lebih condong kepada pemuasan hawa nafsu. Tapi tidak punya rahmah, kasih sayang. Nah, ini salah. Ya, seorang suami dia punya harus punya dua hal, rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Contoh, seorang suami yang mempunyai cuma rasa cinta tadi tapi tidak punya kasih sayang. Tadi, seorang suami selalu minta dilayani tapi tidak memperhatikan keadaan istrinya. Ini berarti cuma punya rasa cinta, enggak punya kasih sayang. Ya. Contoh yang lain, seorang suami mempunyai rasa cinta tapi tidak punya kasih sayang. Misalkan, seorang suami dia mempunyai rasa cinta, ingin dilayani terus, tapi keperluan-keperluan istri tidak dipenuhi. Ya? Hadiah-hadiah kepada istri tidak diberikan. Nah, ini punya rasa cinta tapi enggak punya rasa kasih sayang. Nah, ini ibu-ibu. Saya pernah dicurhati seorang perempuan. Beliau bercerita, Ustaz, benarkah sang suami mengatakan kepada saya, kamu harus taat kepada saya. Tatkala saya minta kamu, maka kamu harus taati. Maka saya katakan benar. Tetapi Ustaz, kadang-kadang kan kita harus mempersiapkan diri. Contohnya, kami berdua dari sawah. Kaki, tangan kotor. Kemudian sang suami mengatakan, sudah, jangan pergi ke kamar mandi. Jangan basuh apapun, layani saya dulu. Jadi sekotor-kotornya. Nah, ini punya rasa cinta tapi enggak punya rasa kasih sayang. Maka ini keliru. Dan itu kalau saya lagi sedang berhadapan dengan para suami. Tapi kalau yang bertanya ibu, maka saya katakan, penuhilah panggilan suami tersebut dan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita terlalu capek pada saat itu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Apakah boleh jika istri mendiamkan suami atau menghajar suami jika suami kurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sudah tahu hukum perbuatan tersebut? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka jawabannya adalah seorang suami ketika istrinya melakukan nusyuz. Nusyuz itu ketidaktaatan kepada suami. Maka sang suami mempunyai cara. Ya, dan ini juga saya akan sebutkan, Bu, dalam poin ketiga, memberikan pelajaran dan hukuman jika berbuat penyelewengan. Itu adalah hak suami dan kewajiban istri untuk menerimanya. Nah, ini perlu penjelasan, Bu. Apa hukumannya? Apa derajat-derajat hukumannya? Bagaimana tahapan-tahapan menghukum istri? Ah, begitu. Nah, pertanyaan ini sebaliknya. Kalau sang suami melakukan penyelewengan terhadap agama, dan penyelewengan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh sang suami berbagai macam. Yang pertama, penyelewengan dalam perkara agama. Yang kedua, penyelewengan dalam perkara akhlak. Yang ketiga, penyelewengan dalam perkara ibadah. Penyelewengan dalam perkara agama atau akidah lebih tepatnya, yaitu penyelewengan, misalkan sang suami bermain kesyirikan, main jimat, main dukun, main tukang ramal, maka ini penyelewengan terhadap akidah. Yang kedua, penyelewengan suami terhadap ibadah. Suami malas sholat, suami terlambat berjamaah, suami tidak mau berjamaah, suami tidak sholat, suami tidak puasa bulan Ramadan, suami tidak mengerjakan zakat, menunaikan zakat, tidak menunaikan pergi ke umrah atau haji padahal mampu. Ini penyelewengan terhadap ibadah. Ada penyelewengan terhadap akhlak. Di antaranya, misalkan sang suami main wanita, sang suami KDRT, sang suami ini. Nah, semuanya itu mempunyai tahapan-tahapan. Suami ketika melihat istrinya melakukan penyelewengan, tahapannya apa? Bagaimana cara menghukum istrinya? Dan istri tatkala melihat suaminya melakukan penyelewengan, bagaimana cara dia menghadapinya? Saya sebutkan dua-duanya sesuai dengan pertanyaan dulu. Jika istri tidak taat kepada Allah, tidak sholat misalkan, atau tidak baca Quran, tidak menafkahinya, atau pun tidak berhaji, tidak berzakat padahal dia mampu, dan semisalnya, bagaimana sikap istri terhadap suami seperti ini? Yang pertama, dia harus menasehatinya dengan santun dan baik. Wa qul linnasi qawlan ma'rufa, dan ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Yang kedua, kalau tidak mempan dengan nasihat tersebut, maka sang istri minta dihadirkan keluarga suami dan keluarga istri untuk menjadi penengah dalam mencapai sebuah mufakat dalam penyelewengan suami ini. Artinya, sang suami dihadapkan kepada keluarga besar, kedua keluarga besar nih. Nih, suaminya sering tidak sholat, suaminya sering tidak puasa, suaminya terlambat sholat, dan semisalnya. Ya, atau suaminya kasar, suaminya main wanita, suaminya begini dan begitu. Ini datangkan keluarganya. Jadi keluarga-keluarga. Poin yang ketiga, kalau dinasihati tidak mempan, didatangkan keluarga kedua belah pihak tidak mempan, maka pada saat itu poin yang ketiga adalah sang istri berhak untuk menggugat cerai. Atau yang disebut dengan proses khulu'. Menggugat cerai. Ya. Atau yang disebut dengan proses khulu'. Ini ibu-ibu, saudari-saudari. Kenapa disebut menggugat cerai? Karena yang berhak menceraikan adalah suami. Istri yang meminta agar suami menceraikannya. Taib. Kalau seandainya sang istri yang melakukan penyelewengan atau disebut dalam bahasa Arab nusyuz. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 34. Lihat poin ketiga, ibu. Ya, dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 34. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati yakhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna fil madajih." Artinya, wanita-wanita, istri-istri yang kalian takut mereka berbuat penyelewengan, tidak taat kepada suami, sering membangkang suami, sering melawan suami, sering memukuli suami, dan semisalnya. Maka yang pertama, nasihati. Kalau tidak mampu, maka boikot. Artinya boikot, tidak tidur bersama. Ya, tidak tidur bersama. Maka di sini sang suami memberikan pelajaran bahwasanya saya sedang marah kepada engkau yang melakukan penyelewengan, yaitu dengan tidak tidur bersama dalam satu ranjang. Ternyata suaminya yang kesepian duluan dibandingkan istrinya. Kalau tidak mempan dengan boikot ini, maka dengan memukul. Abdullah bin Abbas menceritakan pukulan yang dimaksud bagaimana? Pukulan yang tidak menyakiti. Dan ini ada syarat-syaratnya. Ya, ini ada syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya itu perlu waktu untuk menjelaskannya. Nah, seperti apa? Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, syarat-syaratnya adalah pukulan seperti memakai kayu siwak. Tahu bu, kecilnya kayu siwak? Nah, seperti itulah memukul istri. Ustaz, gak sakit dong. Dia gak merasa sakit. Memang tujuannya bukan untuk merasakan rasa sakit. Tujuannya adalah memberitahukan, wahai istriku, kesalahanmu sudah terlalu besar. Ini pukulan untukmu karena kamu melakukan kesalahan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya sebutkan secara cepat tentang bagaimana seorang suami boleh memukul. Apa saja syarat-syaratnya? Ya. Yang pertama, seorang suami boleh memukul. Syarat-syaratnya adalah apabila terjadi nusyuz, penyimpangan oleh sang istri. Ya. Penyimpangan oleh sang istri. Penyimpangan di sini maksudnya apa? Istri tidak taat kepada perintah suami. Istri sering membantah suami. Istri sering membangkang atas perintah-perintah suami. Maka ini termasuk daripada tidak perbuatan nusyuz. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu syarat pertama, boleh memukul. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu bolehnya memukul adalah tujuan memukul bukan tujuan, tetapi memberikan peringatan. Ini syarat. Artinya kalau seandainya dengan memukul tersebut sang istri akhirnya dia merasa diperingati, maka itu baru boleh untuk memukul. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, memukulnya tidak boleh memberikan rasa sakit yang mendalam ataupun merusak anggota tubuh. Memukulnya tidak boleh memberikan rasa sakit yang mendalam atau merusak anggota tubuh, terutama bagian vital, ya, kepala, dada, perut. Ya, terutama bagian vital. Yang keempat, syarat-syarat boleh memukul, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tidak boleh memukul wajah. Ya, tidak boleh memukul wajah. Syarat selanjutnya yaitu apabila seseorang istri telah dipukul oleh suaminya, kemudian dia merasa bersalah, minta maaf dan bertobat kepada Allah, maka pada saat itu sang suami tidak boleh melanjutkan pukulannya. Itu syarat-syarat diperbolehkannya memukul. Dan hanya poin-poin yang saya sebutkan karena tidak cukup untuk menyebutkan hadis-hadisnya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas waktunya dan penjelasan-penjelasannya. Barakallahu fik. Besarin sedikit Pak. Jazakallahu khair Pak Ustadz untuk penjelasannya. Barakallahu fik. Saya ingin bertanya mengenai hadis yang menyebutkan bahwa bila suami sedang marah dan kita mendatanginya, memegang tangannya dan berkata, aku tidak akan bisa terlelap bila engkau tidak ridho. Seperti itu. Bagaimana kasusnya bila karena suami saya itu sedang marah. Mungkin kalau orang marah biasanya ada setan yang berkecambuk gitu ya Pak Ustadz. Jadi lalu ia berbuat kasar kepada kita gitu Pak Ustadz. Apa hukumnya terhadap suami seperti itu? Ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, bagus pertanyaannya Ibu. Hadisnya begitu. Bahwa jika malam itu suami marah, kemudian sang istri datang. Meskipun mungkin sang suami yang salah, sang istri yang disakiti, maka sang istri minta maaf. Hadisnya seperti itu letter-letternya. Tapi keadaan sebagaimana yang Ibu tanyakan, keadaannya enggak demikian Ustaz. Karena setiap lelaki beda-beda. Suami saya kalau marah, dia tidak bisa didekati. Saat dia marah, dia mungkin akan melakukan KDRT. Mukul, menghancurkan pintu, menghancurkan lemari, besi, piring, dan semisalnya. Ya? Maka bagaimana ini menghadapinya? Maka jawabannya, tentunya ketika kita mendapati hadis itu, tujuan hadis itu adalah, ayo para istri bersegera mengambil maaf suami. Itu tujuannya. Bukan memang saat itu harus, enggak. Ya, kalau ternyata kita minta maaf, ternyata dia lebih parah marahnya, ya, lebih marah lagi ketika melihat wajah kita, maka pada saat itu tenangkan dulu, tetapi bersegeralah. Maksud hadis itu adalah jangan tunda-tunda untuk meminta maaf kepada suami jika kita terjadi percekcokan di antara suami, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin gunakan kesimpulan ini untuk masuk kepada poin kedua. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dan ini penting. Poin kedua ini termasuk poin penting dalam kehidupan berumah tangga. Di situ disebutkan mentaati suami di dalam kebaikan. Berarti di sini maksudnya adalah seorang istri tatkala diperintahkan oleh suami, dia harus taat. Cuma syarat taatnya adalah perintah suami tersebut dalam kebaikan. Karena ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Ya? Nah, ini Ibu. Ini hak suami yang kedua, mentaati suami di dalam kebaikan. Adapun dalam maksiat, maka tidak ditaati. Misalkan dalam keadaan bulan Ramadan, sang suami ingin melampiaskan hawa nafsunya di atas ranjang, sang istri pada saat itu tidak boleh mengikuti suaminya. Ya, kalau seandainya suaminya memaksa dan dia tetap menolak, kemudian terjadi juga pergaulan di atas ranjang, maka pada saat itu yang berdosa suaminya. Dengan catatan istrinya tidak ikut-ikutan merasa kesenangan. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Baik, dalil yang pertama akan mentaati seorang istri kepada suami. Surat titik yang pertama, Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitat hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Para laki adalah pemimpin bagi para perempuan disebabkan karena Allah meninggikan derajat laki dibandingkan perempuan dan disebabkan karena suami menafkahi istri dari harta mereka. Maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat. Nah, bagus anak dikasih nama qanitat, anak perempuan. Arti qanitat adalah taat kepada suaminya. Ini dalil surah An-Nisa ayat 34. Bahwasanya seorang istri harus taat kepada suaminya. Dalilnya adalah sifat paling pertama menjadi wanita yang saleh adalah wanita yang taat kepada suami. Nah, catat itu baik-baik, Bu. Ya. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis Rasul kita dapati bagaimana pentingnya taat kepada suami. Perhatikan, ibu-ibu, hadis yang pertama riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Isi hadis itu adalah wanita terbaik siapa? Yaitu wanita allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifu fi nafsi wa la maliha bima yakrah. Yang mana istri yang menggembirakan suaminya jika dia melihat kepada kepada istrinya. Dan istri yang mentaati suaminya jika memerintahkannya. Lihat di sini Bu, kata-kata taat. Ya. Wanita dikatakan sebagai wanita terbaik adalah ketika dia taat kepada suaminya. Kemudian di sini ada pemandangan menarik bahwa wanita yang menggembirakan suaminya jika dilihat oleh suaminya. Maka Bu, saya pesan bahwa jaga penampilan di hadapan suami. Itu daster-daster yang sudah bolong-bolong diganti. Ya, kemudian kalau tidur usahakan dandan sebagaimana ibu ingin kondangan. Ya. Coba ibu rasakan makan malam bersama suami, ibunya dandan. Sang suami akan mengatakan, "Mau kemana, Neng?" Kenapa? Karena sudah tidak biasa sekarang. Ya, yang ada sekarang kalau lagi mau makan bersama suaminya adalah di sini roll. Di sini roll. Di sini roll. Ya. Tidak berdandan, maka jaga penampilan di hadapan suami. Bahkan kadang-kadang saya mengatakan bahwa menjaga penampilan di hadapan suami meskipun kita dalam keadaan sedang tidur. Tuh, yang lagi ngorok-ngorok kok-kok. Ya, jangan sampai didengar oleh suami. Oh, gimana caranya Ustaz? Itu di luar kuasa kita. Usahakan. Karena allati tasurruhu idza nazar. Yang mana istri yang membahagiakan suaminya kalau dilihat oleh suaminya. Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafada al-mu'min ba'da taqwallahi azza wa jall khairan lahu min zaujatin salihah in amaraha ata'atha." Perhatikan baik-baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis di titik yang kedua ini, titik yang ketiga ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, intinya adalah seorang istri dikatakan istri yang salihah sumbernya tatkala taat suami. Jangan pernah ngaku wanita salihah kalau tidak taat kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang beriman, laki-laki, mendapatkan manfaat yang paling baik setelah takwa kepada Allah dibandingkan istri yang salihah. Siapa mereka? Jika diperintahkan oleh suaminya, maka dia mentaatinya. Sifat pertama istri salihah taat kepada suami. Nah, itu inti dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang perempuan salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan. Lihat Bu, ini penting. Salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluan, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada istri tersebut, silahkan masuk surga dari pintu 8 yang dia inginkan, yang kamu inginkan. Apa penjelasannya? Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah ini, hadis ya, titik yang keempat itu, yaitu bahwa Allah menggandengkan amalan-amalan agung dengan ketaatan kepada suami. Allah menggandengkan sholat dan puasa dengan taat kepada suami. Bukankah tadi disebutkan, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan, dan taat kepada suami. Lihat, bagaimana pentingnya taat kepada suami, dan itu merupakan hak suami, Allah gandengkan taat kepada suami dengan ibadah-ibadah agung, rukun Islam, puasa, dan sholat. Itu namanya dalam bahasa Arab bu, dalalatul iqtiran. Pendalilan secara penggandengan. Seperti misalkan, namanya dalalatul iqtiran yang ingin menulis. Seperti misalkan, bakti orang tua. Kita tahu dari mana bakti orang tua itu tinggi dalam Islam. Allah berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tauhid. Allah gandengkan, setelah itu Allah katakan apa? Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa bakti orang tua penting. Kenapa? Karena digandengkan dengan tauhid. Sama, taat kepada suami penting. Kenapa? Karena digandengkan dengan puasa dan sholat. Nah, begitu bu cara memahaminya. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis dari Abu Hurairah itu maksudnya adalah bahwa seorang suami kedudukan ketaatan kepada suami penting. Kenapa? Karena digandengkan oleh Rasulullah dengan rukun Islam, yaitu sholat dan puasa. Hadis riwayat Tirmidzi, cepat sedikit ya. Hadis riwayat Tirmidzi, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Law kana ahadun yanbaghi lahu an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha lima 'azzama Allahu 'alayha min haqqih." Lihat. Hadis titik yang kelima riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau seandainya seseorang pantas untuk sujud kepada manusia, maka niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Karena Allah telah meninggikan kedudukan suami atas istrinya. Ibu-ibu, perhatikan hadis ini, sama penjelasannya, kandungannya sama. Lihat, bukankah sujud adalah keadaan sholat yang paling agung? Menunjukkan bagaimana sujud tersebut keadaan sholat yang paling agung. Tetapi sujud itu bisa dilakukan kepada seorang manusia, yaitu dari istri kepada suaminya, menunjukkan kedudukan yang besar yang dimiliki oleh sang suami. Ketaatan kepada suami itu tinggi, karena sujud saja boleh kalau seandainya tidak diperbolehkan. Dan memang dalam Islam tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia. Kalau boleh, niscaya seorang istri, yang boleh adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan ketaatan kepada suami sangat tinggi dalam agama Islam. Maka hati-hati bu, pesan saya terakhir, 2 menit sebelum azan, perhatikan. Khadijah radhiyallahu anha, dalam hadis riwayat Bukhari, mendapatkan kabar gembira. 1, salam dari Allah dan Jibril. Yang kedua, mendapatkan rumah di surga. Rumahnya terbuat dari bambu yang terbuat dari berlian. Bambu, materinya berlian. Yang hidup di dalam rumah tersebut tidak akan pernah capek dan tidak akan pernah gaduh. Lihat bu, Khadijah mendapatkan keutamaan ini. Pertama, dapat salam. Dari siapa? Allah dan Rasulnya. Kita saja kalau dapat salam dari Bapak Jokowi, kita sudah sulis tuh di Facebook. Ya, di media sosial. Dapat salam saya dari Presiden. Ini enggak, dapat salam dari Jibril dan Allah subhanahu wa ta'ala. 1. Yang kedua, mendapatkan rumah terbuat dari berlian. Dan rumah tersebut tidak gaduh dan tidak capek. Tidak gaduh dan tidak capek. Perhatikan sekarang. Para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kenapa Khadijah mendapatkan rumah yang terbuat dari berlian, yang tidak gaduh hidup di dalamnya, dan tidak capek? Kenapa disebutkan gaduh? Karena kalau rumah dari bambu, bu, kita bergerak sedikit krek-krek. Ini enggak, tidak gaduh. Kemudian tidak capek. Kenapa? Karena kalau rumah dari bambu sulit menutupnya, sulit membukanya dan semisalnya. Ini tidak. Jawabannya para ulama mengatakan salah satu hikmahnya adalah bahwa Khadijah radhiyallahu anha beliau tidak pernah mengangkat suaranya kepada Rasulullah. Mendapatkan rumah di surga tidak pernah gaduh. Jangan pernah angkat suara Anda di hadapan suami Anda. Yang kedua, tidak pernah capek hidup di dalam rumah tersebut. Kenapa? Karena tidak pernah membuat suaminya menggerutu, murka, marah, masam mukanya. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Jika ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu mendapatkan rumah seperti itu juga, syaratnya tadi, tidak mengangkat suara di hadapan suami, dan yang kedua, tidak pernah membuat murka sang suami. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sebenarnya masih berharap sangat untuk bisa menghabiskan materi ini, tapi Allahu alam, nanti lihat bagaimana bapak-bapak panitia mengaturnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.